Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi aral haqqa li ahlih wa'anahum ala tiba'ih wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana arinal haqqa wa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. A'inna ya rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. وافتح لنا سبل الخيرات والطاعات اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد واحشرنا مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم انصرنا يا ربنا وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ارزقنا يا ربنا محبة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا بر آبائنا وارزقنا يا ربنا لأولادنا يا ربنا ارزقنا يا ربنا أولادا صالحين بارين لآبائهم اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih terus bisa melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang benar datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita dengan menggunakan panduan dua kitab besar. Dan menjadi besarnya kitab ini karena membicarakan makhluk Allah yang amat agung dan besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang pertama adalah kitab At-Tajridus Sharih, ringkasan kitab Sahih Bukhari. Yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan kedua-duanya kita baca dengan bergantian, dan semoga itu semua menjadi sebab kita kelak bakal digiring bersama Nabi Muhammad di padang mahsyar dan di bersama rombongan beliau, dan kelak di surga kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kepada kitab At-Tajridus Sharih, kepada para asatid untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. بالسند المتصل إلى الإمام أبي العباس زين الدين أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الزبيدي إلى أن قال عن جرير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لا تضامون في رؤيته فإن استطعتما ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. عن جرير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتما ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. عن جرير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتما ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في دارنا امين الى ان قال. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh An Jarir radhiyallahu anhu. An Jarir radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho dan rela kepada Sayyidina Jarir. Qala beliau berkata, kunna kami berada. Kunna kami berada ma'arus ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadara kemudian Nabi Muhammad melihat ilal qamari kepada rembulan. Lailatan pada suatu malam. Maksudnya Lailatul Badri. Di dalam asal Bukhari dijelaskan bahasanya itu adalah Lailatul Badri, malam terang bulan. Faqala kemudian Nabi Muhammad bersabda, innakum sesungguhnya kalian semua wahai para sahabatku, satarawna rabbakum akan melihat Tuhanmu, kama tarawna hadal qamara seperti engkau melihat rembulan ini, la tudawamuna tidak saling berdesak-desakan, fi ru'yatihi di dalam melihat rembulan tersebut, di dalam melihat Tuhanmu, fa'inistata'tum jika kalian bisa, Allah tughlabu jangan sampai engkau itu, tughlabu itu dikalahkan, jangan sampai tidak bisa. Kalau kamu mampu, jangan sampai kau tidak melakukan. Tughlabu itu dikalahkan. Kalau kamu bisa, jangan sampai kamu tidak melakukan. Ala solatin untuk menjalankan solat, maksudnya jangan sampai kamu dalam keadaan normal tidak melakukan solatin solat qabla tulu isyamsi sebelum terbitnya, qabla tulu isyamsi sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha dan sebelum terbenamnya matahari, faf'alu maka lakukanlah, selagi masih mungkin lakukanlah. Thumma qara'a kemudian Nabi Muhammad membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu isyamsi wa qabla al-ghurub. Kemudian Nabi Muhammad membaca Al-Quran surat Taha, wasabbih dan sucikanlah Tuhanmu bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurubi dan sebelum terbenamnya matahari. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menempatkan hadis ini Ini dalam bab keutamaan sholat asar. Dan hadis-hadis berikutnya nanti juga akan berbicara tentang keutamaan sholat asar. Dan juga hadis sebelumnya berbicara tentang keutamaan sholat asar. Akan tetapi ada hal lain yang perlu untuk kami tonjolkan pada saat ini, bukan berkenaan dengan keutamaan sholat asar, yang insya Allah keutamaan sholat asar akan kita tunda pada hadis berikutnya. Tapi ada satu hal, masalah akidah yang amat penting untuk kita yakini di sini, bahwasanya Nabi Muhammad saat itu bersama para sahabat beliau, kemudian Nabi Muhammad memandang rembulan. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai sahabatku, kalian nanti bakal melihat Tuhanmu seperti engkau melihat rembulan. Bagaimana engkau melihat rembulan di atas sana? Adakah orang sibuk berdesak-desakan untuk melihat rembulan? Semuanya bisa melihat di halaman rumah masing-masing, di kebun masing-masing, di jalan masing-masing. Ini adalah melihat rembulan. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, kau akan bisa melihat Tuhanmu seperti engkau melihat rembulan tanpa berdesak-desakan. Di dalam hal ini ada tashbih, jadi menyerupakan. Tapi ingat, Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluknya, bukan menyerupakan Allah dengan rembulan. Sebab semua orang sudah tahu bahwasanya Allah tidak seperti apapun. Akan tapi yang ingin disamakan oleh Nabi Muhammad adalah melihat, cara melihat. Jadi Nabi Muhammad ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu di akhirat bisa dilihat. Dan semua dari hamba-hamba Allah, dari ahli iman, itu bisa melihat Allah seperti kita itu melihat rembulan di dunia ini, enggak berdesak-desakan. Jadi bisa melihat, bukan Allah seperti rembulan, tidak. Jadi yang diserupakan di sini adalah tidak perlu diragukan. Kalau engkau melihat rembulan tidak ragu. Yang kedua, tidak akan repot. Karena kita melihat rembulan tidak akan repot. Yang ketiga adalah sama-sama jelas dan mungkin itu terlihat. Jadi Allah bisa dilihat. Makanya tidak usah ragu bahasanya Allah di akhirat nanti bisa kita lihat. Dan hadis riwayat-riwayat yang lain, keterangan-keterangan lain sangat jelas, termasuk di Al-Qur'an juga disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah bahasanya wujuhu yauma idzin nadhirah, ahli iman itu wajahnya berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya melihat dan bukan menanti di sini, melihat. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran, kalla innahum yauma idzil mahjubun, mereka itu nanti di akhirat orang-orang kafir itu akan terhijab, tidak bisa melihat Allah. Lah kalau orang kafir tertutup tidak bisa melihat Allah, maka ahli iman bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada perbedaan antara kita dengan sekelompok orang, yaitu dari kaum Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Khususnya Mu'tazilah yang mereka itu mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Dalam ini ternyata memang perbedaan panjang lama antara kaum Mu'tazilah dengan kita ahli sunnati wal jamaati. Orang Mu'tazilah mengingkari Allah bisa dilihat di akhirat. Dan masalah ini ternyata tidak menjadikan Mu'tazilah keluar dari iman. Karena hal ini termasuk bagian daripada furu'ul akidati. Artinya furu' akidah tidak sampai mengeluarkan orang yang berbeda itu dari iman. Kita tidak bisa mengkafirkan Mu'tazilah di saat mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Hanya di dalam hal ini ya batil, ya adalah salah. Karena ada hujah-hujah yang sangat kuat bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Tapi Mu'tazilah tidak dikafirkan bahasanya waktu mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Sebab waktu mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat juga berdasarkan dari keyakinan mereka bahasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Sementara mereka itu menganggap bahasanya kalau kita melihat Allah berarti Allah harus hadap-hadapan dengan kita. Dan mereka masih menganggap bahasanya kalau orang mau melihat itu tentu harus dengan satu alat. Jadi benar waktu Mu'tazilah mengatakan kalau Allah dilihat dengan alat seperti ini, mata, maka mata ini adalah materi, maka Allah itu dilihat, maka posisi Allah berhadapan. Maka di saat seperti itu kata Mu'tazilah batil, Allah tidak mungkin berhadapan karena Allah tidak butuh tempat. Jadi Mu'tazilah waktu mengingkari Allah tidak bisa dilihat itu juga berdasarkan dari keyakinan yang mereka yakini. Akan tapi Ahli Sunnah wal Jamaah dengan hujah yang kuat, masalah ini adalah Allah yang ngurus nanti. Bagaimana cara kita melihat? Sudahlah, jangan pusing. Karena orang melihat, siapa yang mengatakan orang melihat harus dengan mata? Ini mata ini kan alat melihat kita di dunia. Adapun di akhirat nanti, bagaimana Allah menjadikan kita bisa melihat Allah, itu terserah Allah. Yang jelas kita harus meyakini. Sebab kita pun bisa menceritakan sesuatu yang ternyata kita tidak melihat dengan mata kita. Mungkin sekedar contoh saja. Sekedar contoh untuk menggamblangkan bahasanya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dalam kebenaran. Pada suatu malam, Anda karena begitu capeknya di siang hari bekerja, maka di malam harinya lelap di dalam tidur. Ternyata di saat Anda lelap di dalam tidur, Anda ketemu salah satu sahabat Anda. Sahabat yang lama tidak bertemu. Tiba-tiba di dalam mimpi itu sahabat Anda bercerita, yuk kita berjalan-jalan. Karena Anda merasa rindu dan kangen dengan teman karib Anda yang sudah 10 tahun tidak ketemu atau 20 tahun, akhirnya Anda diajak jalan-jalan. Kemudian saat itu Anda pergi ke sebuah taman yang indah. Di situ ada bunga dengan warna-warni. Kemudian Anda merasakan sejuknya suasana pagi karena Anda merasakan waktu itu kayak diajak jalan-jalan di pagi hari. Kemudian sahabat Anda itu menghadiahkan kepada Anda baju. Baju merah muda yang sungguh menarik. Kemudian Anda kenakan baju itu dan Anda merasa cantik di tempat itu. Akhirnya Anda Masya Allah menikmati betul suasana saat itu. Setelah itu Anda terbangun. Anda bercerita kepada suami Anda, suamiku, aku semalam aku mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi aku bertemu dengan sahabat lamaku, teman wanitaku yang lama. Aku diajak jalan-jalan ke taman. Kemudian aku melihat bunga yang warna-warni. Dan setelah itu aku dikasih baju warna merah muda dan aku kenakan. Maksudnya biar dibelikan nanti para murah dia. Dan memang mimpi ini benar. Dan dia bercerita. Dia bercerita tentang warna-warni ini. Coba. Dia melihat warna-warni. Sekarang pertanyaannya, kalau suaminya ngomong, memangnya kamu melek kok bisa melihat? Tersinggung tidak kira-kira? Tersinggung. Mimpi kok pakai mata. Loh, ya kalau tidak pakai mata gimana kamu bisa melihat warna-warni? Ya memang saya melihat dalam mimpi ya. Saya melihat warna warni. Buktinya melihat warna merah muda dan sebagainya. Ada bunga matahari yang kuning. Kamu lihat. Lalu begitulah ternyata di dalam mimpi Anda melihat dengan panca indera yang mana? Di dalam mimpi orang bisa bercerita tentang warna-warni. Padahal matanya merem kan? Jadi Allah ternyata bisa memberikan cara-caranya melihat dengan apa? Nah kan? Jadi mungkin kita melihat tanpa harus dengan mata ini. Allah yang atur nanti. Kok kita pusing ngurus Allah? Ha? Sudah Allah ceritakan yauma idzi wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya nanti bakal melihat. Sudah yakini bahwasanya kita bakal melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan bahwa nanti ahli iman itu bisa melihat Allah itu pagi dan sore. Allah. Jadi keyakinan bahwasanya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita yakini bahwasanya ahli iman, ahli hak, ahli sunnati wal jamaati mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Adapun cara melihatnya serahkan kepada Allah, apakah nanti masih dengan mata kita ini atau apa, ini mata dunia. Sementara di akhirat nanti terserah Allah bagaimana merubah kita ini. Yang penting kita meyakini bahasanya nanti ada surga, ada neraka. Dan di surga bagi ahli iman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keyakinan ahli sunnati wal jamaati. Akan tapi tidak perlu diperuncing perbedaan kita dengan Mu'tazilah yang mereka mengingkari melihat Allah. Karena Mu'tazilah waktu mengingkari melihat Allah itu juga berdasarkan dengan hujah. Dan juga berdasarkan dengan keyakinan mereka bahwa Allah memang tidak seperti apapun. Kalau memang, karena mereka selalu mengiaskan ya, mengiaskan kejadian di akhirat dengan kejadian di dunia. Jadi kalau di dunia Allah tidak bisa dilihat, jadi Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ini menurut jumhur ulama. Imam Nawawi menjelaskan yang demikian. Memang Qadiyat pernah bercerita Nabi Muhammad pernah melihat waktu Isra Mi'raj. Akan tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya, ya, masalah melihat Allah Subhanahu di dunia ini tidak bisa dilakukan. Ada pendapat yang mengatakan bahasanya hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apakah benar Rasulullah melihat Allah secara langsung? Ulama kita ahli sunnah juga berbeda pendapat. Sebab kalau masih di dunia, kita masih butuh dengan cara penglihatan materi. Akan tapi dijawab bagi orang yang mengatakan bahasanya Allah bisa melihat Allah, dan di saat Nabi Muhammad bisa melihat Allah, itu pun juga Allah yang atur. Yang jelas laisa kamitsli syai', dan Nabi Muhammad pun tidak menceritakan seperti apa cara melihatnya. Cuman dari ulama kita ahli sunnati wal jamaati banyak yang mengatakan bahasanya Nabi Muhammad pun tidak melihat Allah, tidak bertemu Allah seperti dalam kisah Isra Mi'raj itu. Tidak. Ini adalah perbedaan dalam hal ini. Yang paling penting adalah Allah harus kita yakini keberadaannya, dan laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun. Adapun bagi selain Nabi Muhammad enggak. Jangan mengaku mengatakan aku melihat Allah selagi di dunia, enggak, ini melihat Allah, melihat Allah, enggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia, ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat, dan ini keyakinan yang harus kita yakini. Kemudian di sini sebutkan juga bahwa tasbih di sini, penyerupaan di sini, ingat jangan sampai lupa. Bukan ini menyerupakan Allah dengan rembulan, enggak. Tapi menyerupakan bahwasanya, menyamakan Allah bahwasanya rembulan bisa dilihat dengan tidak susah payah, maka Allah pun nanti dilihat juga dengan tidak susah payah. Rembulan bisa dilihat dengan tidak berdesak-desakan, maka nanti kita melihat Allah pun tidak berdesak-desakan. Ini saja insyaAllah, ini masalah akidah. Allah bisa dilihat. Ini makanya nanti kalau kita belajar ilmu akidah, di paling akhir itu nantinya adalah ahli iman akan melihat Allah di dalam surga. Cuman cara melihatnya serahkan kepada Allah. Semoga nanti yang kita bisa kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan al-khusna wa-ziyadah. Melihat khusna itu surga, wa-ziyadah itu tambahannya atau apa. Kalau di surga itu adalah jelas, tambahannya adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti banyak riwayat-riwayat yang banyak dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya menjelaskan dengan gamblang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat, tapi nanti di akhirat. Ini saja, kemudian akan kita lanjutkan kepada kitab apa? Fikih, ya, fikih sebentar saja, ya, fikihnya fikih nikah. Kita sudah berbicara kemarin tentang perceraian. Semoga Allah memberikan keindahan keharmonisan yang sudah berumah tangga sehingga tidak butuh dengan yang namanya perceraian. Yang sudah terlanjur bercerai, semoga Allah segera memberi pengganti yang lebih bagus. Kita sudah sampai kepada perceraian sudah kita jelaskan hikmah. Jadi termasuk keindahan di dalam Islam itu ternyata ada perceraian. Perceraian adalah solusi. Yang agama lain mengingkari adanya perceraian, sehingga mereka memaksa hidup, ya, biarpun gak cocok tetap berantem-berantem sana. Tapi dalam Islam harus ada solusi. Bahasanya perceraian itu adalah diatur. Maka kalau perceraian itu ikut prosedur Islam, tidak akan zalim. Dan untuk mencapai keindahan. Tapi kalau perceraiannya hanya orang main-main, permasalahan sedikit cerai, dia adalah zalim dan neraka jahanam. Jadi ada aturan perceraian. Yang jelas perceraian itu ada. Dan perceraian itu ada macam-macam. Nanti ada berpisahnya seorang suami dengan istri, ada yang namanya perceraian. Yang kedua adalah khulu. Yang ketiga adalah faskhun nikah. Jadi ada tiga model. Jadi kalau perceraian itu adalah jelas. Perceraian adalah suami yang mengukuhkan untuk memilih berpisah. Kemudian ternyata keadilan di dalam Islam, seorang wanita pun juga diberi hak. Jika ternyata yang tidak senang adalah seorang wanita, atau karena satu sebab suaminya fasik, tidak benar, suaminya tidak sholat, mabuk dan sebagainya, maka seorang wanita pun diberi hak untuk cerai, mencerai. Cuman bahasanya bagi wanita yang ingin mencerai atau berpisah dari suaminya dengan istilah khulu. Lah, khulu itu seorang istri menebus dirinya untuk dibebaskan dari sang suami dengan seberapapun nilainya, maka itu akan terceraikan biarpun hanya 100 rupiah, namanya khulu. Dan khulu ini nanti keindahannya di dalam Islam, kalau wanita yang ingin minta cerai, minta pisah, maka seorang wanita nanti dibantu oleh hakim, dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh pengadilan agar tidak terjadi kedzaliman di situ. Jadi indahnya kalau seorang suami mengatakan cerai langsung jadi, tapi kalau seorang istri mengatakan cerai tidak langsung jadi. Ini adalah termasuk perlindungan kepada wanita. Kalau dikit-dikit cerai nih, masya Allah, kadang-kadang wanita itu begitu, tidak tabahan. Kalau sudah mau melahirkan, seolah tidak ingin punya anak lagi, kan? Kalau melihat kalau anaknya susah, suamiku sudah pergi, ini enggak dungguin ini. Kalau begitu mending hidup sendiri. Benar nih ini. Setelah melahirkan diam, enggak mau ngomong. Jadi ada wanita itu ketidaksabarannya, maka ketidaksabarannya itu karena kelembutan hatinya, sehingga perlu diberi perlindungan, sehingga di dalam minta cerai pun harus dibantu oleh pihak pengadilan atau mahkamah. Maka nanti ada istilah khulu', kemudian yang ketiga namanya faskhun nikah, pernikahan yang dibatalkan oleh mahkamah karena satu sebab. Baik, kita akan berbicara tentang perceraian dulu. Yang jelas wahai kaum pria, jangan engkau mudah mengucapkan kalimat cerai. Kalimat cerai yang terang-terangan akan menjadi menjatuhkan cerai, biarpun anda main-main, enggak ada main-main. Biarpun guyonan, guyonan kepada istri yang ngomong, guyonan, oi istriku yang paling aku cintai, hari ini kau aku cerai, ini guyonan kan, jatuh nih guyonan. Ya, jadi guyonan enggak bisa. Kalau ada orang ngomong seperti itu, kecuali hikayah menceritakan enggak. Jadi hikayah, ada seorang suami berkata kepada istrinya, hei istriku, engkau aku cerai. Lah ngomongnya di depan istrinya, ya enggak apa-apa, namanya cerita ya. Jadi kalau kami misalnya menceritakan seorang laki-laki kepada istri, maka tidak jatuh cerai, karena bukan bermaksud seperti itu, namanya cerita. Tapi kalau sudah menghadap istrinya ngomong, kau aku cerai, dan perceraian tidak harus sang istri mendengar. Awas, hati-hati. Dan kalau seorang suami mengatakan kepada laki-laki lain, bahasanya seorang suami mengatakan, aku mencerai istriku, jatuh cerai. Ya, ini adalah perceraian, hati-hati, jangan main cerai. Kemudian di dalam perceraian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Cerai itu ada tiga model. Adalah namanya cerai bid'ah, ada cerai sunnah. Cerai bid'ah itu hanya sekedar namanya cerai yang tidak bagus, cerai yang haram, tapi tetap jatuh cerai. Cerai yang bid'ah adalah seorang suami yang mencerai istrinya di dalam keadaan haid. Jadi kalau seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan haid, itu dosa. Dosa. Maka dianjurkan untuk dirujuk kembali kalau ingin mencerai nanti setelah waktu suci. Dan sucinya pun adalah bukan suci yang sudah digauli. Tujuannya ini, pengharaman ini adalah untuk melindungi hak wanita. Jangan sampai masa iddahnya nanti semakin panjang. Sebab di dalam adab kita Imam Syafi'i, seorang wanita nanti baru lepas dari suaminya adalah kalau sudah 3 kali suci. Lah kalau mencerainya waktu haid, maka haid itu kadang panjang 15 hari. Kemudian suci, haid suci, haid suci, masuk haid lagi. Jadi panjang waktunya. Jadi kalau dicerai dalam keadaan haid, maka waktu menantinya iddahnya sang istri nanti memanjang. Tapi kalau waktu suci, tinggal nunggu 2 kali suci lagi. Suci yang pertama berarti. Maka ini haram. Tapi biarpun haram, tetap jatuh. Jangan dianggap kalau seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan haid, itu haram lalu tidak jatuh. Tetap jatuh. Sudah jatuh cerai dan dosa. Haram. Kemudian ada tolak sunni. Ini sesuai dengan yang diajarkan. Kalau ingin mencerai adalah cerailah di saat seorang istri itu adalah dalam keadaan suci. Jadi kalau seorang suami ingin mencerai istrinya, diupayakan dalam keadaan suci. Ini kenapa? Yaitu kalau dalam keadaan suci, nanti masa iddahnya tidak lama. Jadi suci, haid. Suci, haid. Suci, ya kan? 3 kali suci, masuk ke haid. Seorang wanita sudah boleh menikah lagi dengan laki-laki lain, ya. Jadi jangan sampai dia terlalu lama menanti di dalam haid, iddah. Iddah itu masa penantian. Ini keindahan Islam, subhanallah. Jadi dalam urusan mencerai saja, ada sunnah dan bid'ah. Artinya apa? Jangan sampai seorang suami waktu mencerai istri itu zalim. Zalim. Jadi beri kesempatan sang istri yang sudah kau zalimi itu untuk segera pisah. Kalau memang kau sudah niat mencerai, cerai. Setelah itu pisah, dan dia biar menikah dengan laki-laki yang lebih baik darimu. Jadi jangan sampai diikat. Makanya haram benar ada seorang suami sudah mencerai, enggak mau ngasih nafkah, enggak, zalim iya, sampai istrinya bingung sana sini, haram. Jadi kalau sudah, segera urusan cerai itu bereskan itu. Jangan sampai perempuan itu mu'allaqah, kayak punya suami tapi kayak tidak punya suami, zalim ini. Makanya segera diberesin ini, agar seorang wanita itu bisa cepat melangkah kepada pernikahan. Cuman memang kadang-kadang dendam, kamu kemanapun kau pergi, selagi tidak aku cerai, kau tidak akan bisa nikah. Loh, maksudnya apa? Loh, kau sendiri tidak bisa memuliakan istrimu kok, menghalang-halangi kayak begini. Maka tolong ini perhatikan hal-hal semacam ini. Memang ada seorang wanita itu bingung, aduh, saya itu belum dicerai suami saya. Suami saya tidak akan cerai sampai kapanpun. Bahkan kadang kalau mencerai saya suruh ngurus sendiri. Lah sudah suaminya dolim, kurang ajar, enggak ngasih ini. Lah tahu istrinya suruh nyerai sendiri ya. Lah kecuali begini, suami baik, istri kurang ajar, ya kan? Kalau kamu minta cerai ya khulu dong, urus sendiri, minta ke mahkamah ngajukan perceraian, urusi sendiri. Itu karena permintaan istri, suaminya enggak benar. Tapi sama-sama ada kesepakatan, yaitu istilah kalau ada kesempatan untuk berpisah karena memang tidak bisa dilanjutkan pernikahan ini, ayo bareng-bareng diselesaikan. Sehingga apa yang diinginkan di dalam perceraian pun tidak boleh ada permusuhan setelah itu. Jadi setelah itu ya selesai, yang suami cepat menikah, yang istri cepat menikah. Ya kullan yuhni wa kullan yuhni wa kullan yuhni hillahu min saati wa kullan, tolong kalau ada yang salah, dan masing-masing wa kullan yuhnillahu wa kullan, masing-masing Allah akan mencukupkan. Jadi kalau sudah terjadi perceraian, tolong ayat Al-Qur'an loh ya. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan kalau sudah terjadi perceraian, dan asalkan perceraian dengan cara adil, dengan cara benar, tidak karena kezaliman, nanti setelah pisah itu masing-masing Allah akan mencukupkan oleh Allah akan mencukupi mereka. Jadi asalkan perceraiannya benar, bukan karena zalim. Kalau seorang wanita diam-diam minta cerai karena apa? Hatinya sudah rusak karena senang dengan teman lamanya atau senang dengan orang lain, wah ini neraka itu, enggak bakal ditolong oleh Allah, busuk itu wanita. Nah, seorang wanita, laki-laki hanya main-main saja mencerai istrinya, itu juga zalim, tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau terjadi percekcokan, kemudian ada kok ini pokoknya enggak benar lah, sampai aduh enggak bisa bertemu, ini harus bercerai. Asalkan bercerainya dengan cara yang baik, ikut prosedur Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat berpisah Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing. Allah akan kirimkan orang-orang yang baik. Nah, ini makanya perlunya aturan pernikahan ini untuk mengambil barokah dari perceraian. Jadi perceraian pun diatur oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Islam. Nah, nanti ada cerai yang ketiga adalah tidak bisa disifati sunni dan bid'i, karena memang seorang wanita tersebut adalah bukan wanita yang punya haid ya, dan juga bukan wanita yang punya ya sudah, maka karena tidak dia haid maka dia tidak bisa disifati, maka kapan saja boleh mencerai asalkan prosedur-prosedurnya tadi sudah dipenuhi, yaitu jangan sampai ada seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan ia berbuat apa dengan cara yang zalim. Baik, kemudian yang harus kita perhatikan lagi bahwa perceraian ada dua macam, soreh dan kinayah. Kemarin sudah disinggung. Kalau soreh itu terang-terangan, aku cerai engkau, jadi aku talak engkau, jadi. Kalau kinayah dengan bahasa yang lain, dan kinayah itu bahasa yang lain, misal pulanglah ke rumah ibumu. Jadi kalau kinayah itu tergantung niatnya kayak apa. Kalau niatnya memang mencerai atau jauh cerai, kalau cuman maksudnya biar pulang dulu lah, saya mau pergi kok, saya mau jalan, mau kemana dulu, boleh. Kemudian tulisan itu termasuk kinayah. Seorang suami mengirim SMS kepada istrinya, hei istriku, engkau aku cerai, engkau aku cerai, kalimatnya harus pasti ya, engkau aku cerai. Kalau begini terus nanti kita cerai aja lah, belum cerai. Kalau begini terus, saya mungkin ini terus kita cerai ya, enggak, belum. Jadi harus terang-terangan, engkau aku cerai. Dikirim SMS. Maka kalau sudah surat itu nyampe kepada sang istri, maka belum tentu jatuh cerai. Kenapa? Karena yang namanya tulisan adalah kinayah. Tergantung niatnya suami itu apa. Berbeda dengan jika suami ngomong, wahai istriku, jika engkau membaca surat ini, maka kamu terceraikan. Jika kamu membaca surat ini, maka kamu terceraikan. Namanya itu mencerai dengan taklik, dengan menggantungkan dengan sesuatu yang lain. Kayak begini, kalau kau keluar rumah, kau aku cerai. Keluar rumah beneran, maka jatuh cerai. Satu. Sama, kalau kau membaca suratku, ada ngirim surat, memang mau mencerai. Kalau engkau membaca suratku ini, maka engkau bukan jadi istriku lagi. Rupanya wanitanya ini cerdas. suruh baca adiknya, dik kau baca dik, dia dengar nggak jatuh cerai. Jadi karena dia sendiri bukan yang baca, jadi dia paham saya mau dicerai sama suami saya pengen dengar tapi saya tidak mau baca, dibaca oleh yang lainnya, maka tidak jatuh cerai. Ini tambahan biasanya disebutkan oleh para fuqaha itu untuk menjelaskan bahasanya ada mencerai dengan ta'liq, dengan menggantungkan sesuatu yang lain. Baik, ini adalah masalah perceraian yang insya Allah nanti akan kita bahas tentang proses perceraian yang benar. Jadi siapa yang boleh dicerai dan bagaimana cara mencerai, dan kemudian setelah itu masa penantian atau masa iddah, dan akhlak-akhlak apa yang harus dilakukan seorang dalam masa iddah. Subhanallah, banyak memang orang hatinya kotor, busuk. Seorang perempuan waktu masa iddah itu pun tidak boleh dipinang oleh seseorang, apalagi masih punya suami. Kadang-kadang masih punya suami, kadang-kadang sudah SMS-an, memang ahli neraka macam-macam modelnya. Sekarang sudah dicerai oleh suami, masa iddah belum selesai, kok dia sudah menerima tunangan dari seseorang, itu haram tuh, busuk itu perempuan, rendah. Nah, ini insyaallah nanti akan kita bahas secara detail supaya hati-hati. Nanti boleh diisyaratkan saja, misalnya isyarat-isyarat ya, isyarat orang sepertimu itulah. Ya, jangan susah orang seperti kamu, Allah memberikan kepadamu insya Allah banyak kesempurnaan, masa anda bisa cari suami lagi. Ini biasanya orang kalau laki-laki ngomong itu maknanya juga memberikan harapan, mungkin ada orang lain yang sudah dicalonkan, tapi tidak boleh terang-terangan kamu aku pinang, haram itu, padahal sudah dicerai loh ya. Insya Allah nanti akan kita bahas masalah yang demikian itu untuk menghindarkan para wanita-wanita daripada kehinaan di akhirat nanti, sebab kadang-kadang buru-buru ya. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang kalau terjadi kasus kesibukan, keributan, seorang istri kok tiba-tiba minta cerai, itu biasanya langsung kita perlu tahu jujur, ada enggak orang yang masuk di hatimu yang lain, atau ada gambaran-gambaran, hayalan-hayalan, saya pengen dedikasi A, si B, padahal masih punya suami. Sehingga keinginan untuk dengan laki-laki lain itu biarpun tidak ngapa-ngapain, biarpun tidak sampai derajat janji-janji, tapi sudah ada kecenderungan itu, biasanya mengurangi pengabdian, suka banding-bandingin. Mulai itu adalah mulai tidak mesra, tidak indah lagi, itu wanita busuk. Wanita busuk, hina. Makanya harus hati-hati. Jadi kalau ada seorang wanita minta cerai itu, kadang-kadang harus kita lacak dulu sampai jauh. Sampai suatu ketika ada orang tiba-tiba berkata, iya saya pernah SMS-an. Saya pernah SMS-an dengan seorang laki-laki. Musibah. Pantesan kau semakin keras untuk minta cerai. Karena hatimu sudah rusak, panas. Sehingga langsung kita patahkan. Jadi kalaupun kau bercerai, kau tidak boleh menikah dengan laki-laki itu. Setuju? Diam. Ini benar semakin kuat. Kau tidak benar, busuk hatimu. Langsung tutup poin kita ini. Jadi ada, memang harus dilacak. Makanya para pembimbing, para ulama itu kalau ngurusi perceraian itu tidak gampang. Harus benar-benar diperhatikan dua sisi. Bahkan kalau sudah terjadi perceraian sekalipun, itu jangan cukup hanya mendengar omongan seorang suami atau seorang istri. Suruh nyatet. Jadi mungkin para ulama, para pembimbing, kalau ada orang mengadu, saya itu dicerai oleh suami saya, tapi belum diurus ke mahkamah. Ini saya sudah jatuh cerai atau belum? Kalau memang benar perceraian, jatuh cerai, biarpun belum urus di mahkamah. Cuman kadang omongan suami itu kayak apa? Itu kita enggak. Nah, ini harus kita catat, suaminya suruh mencatat. Kadang setelah suruh kita catat, suaminya suruh mencatat, istrinya suruh membaca. Kadang-kadang kalimatnya belum kalimat cerai, tidak jatuh cerai. Jadi kalimatnya bukan kalimat cerai, masih berencana ingin mencerai. Kadang-kadang seperti itu. Maka para ustaz, para alim, para pembimbing untuknya menyelesaikan problem perceraian ini, kalau memang sudah terjadi perceraian, itu tolong mencatat. Suruh nulis masing-masing itu. Hai istri, kau yang dengar dari suamimu apa? Sebab kadang-kadang, mohon maaf, anda bisa diadu domba tanpa sengaja dengan kiai lain. Waktu anda mengatakan tidak jatuh cerai, dia ngomong ke kiai lain, redaksinya sudah berubah. Sehingga pernah di sini kejadian, kata kiai sana kok tidak jatuh cerai, kok kata Buya jatuh cerai. Ya, baru saya setelah itu saya paham. Sudah tulis sekarang. Sudah tulis, saya ketik. Begini, apa kata istri? Begini? Iya, benar. Benar, kalau perlu tanda tangan nih. Baru setelah itu diberi jawabannya. Bahasanya, kalau benar omongannya semacam ini, maka jatuh cerai. Jadi jangan sekedar anda mendengar. Kadang-kadang kalau istri sudah terlanjur marah itu, ngomongan suami sedikit saja langsung dianggap cerai kan? Pokoknya pengen cepat pisah kan? Nah, begitu sebaliknya. Jadi memang harus hati-hati di dalam mengurus masalah perceraian. Kemudian lebih dari itu, mohon maaf, para pembimbing ini harus hati-hati, khususnya para wanita. Kalau ada seorang wanita minta cerai misalnya, atau dan sebagainya, pertimbangan kita bukan urusan saya didolimi oleh suami. Hei para wanita, jika engkau punya suami setiap hari memukulimu, itu lebih bagus daripada engkau dicerai setelah itu berzina. Sebab kadang-kadang, mohon maaf, di saat mempunyai seorang suami yang kejam, yang zalim, dia mohon maaf, hubungan apa, masalah syahwat tidak tumbuh lagi kan, tidak muncul lagi, karena dia sering didolimi. Jadi berpikiran seks itu enggak kepikiran, karena setiap kali dipukulin, didolimi, dianiaya, dia selamat dia. Tapi mohon maaf, setelah bercerai, setelah perceraian kadang-kadang pikiran kan plong, sudah mulai setan berbisik, ada syahwat, ngeliat laki-laki ganteng semuanya, ngeliat ini, awas busuk ini. Makanya ternyata yang harus kita timbang itu setelah perceraian, kau bisa tidak bertahan dalam janda, naudzubillah, zina sekali, sengsara dunia akhirat, harus kita siapkan seperti itu. Jadi jangan hanya sekarang seorang pembing, ya kalau memang suamimu begitu, suka mukul, enggak ngasih nafkah, ya sudah kamu minta cerai saja. Bisa saja bagi seorang wanita lebih bagus punya suami kayak begitu, sehingga susah enggak kepikiran syahwatnya. Pusing terus setiap hari kan? Kalau saya pusing terus enggak mikir syahwat, enggak mikir ini. Tapi di saat hatinya lega, Allah, na'udzubillah. Jadi ternyata justru setelah perceraian ini yang harus kita pertimbangkan. Bisa tidak Anda menghormati, mempertahankan kemuliaan Anda, kesucian kemuliaan Anda, kehormatan Anda. Jangan sampai ternyata Masya Allah setelah menjanda, ternyata menjadi perempuan murahan. Mohon maaf, laki-laki pun kadang melihat janda juga beda. Laki-laki fasik melihat janda, dia sudah pernah melakukan, berarti dia pernah punya kenangan, gampang mau digoda. Ini adalah na'udzubillah itu. Laki-laki busuk akan melihat janda itu dengan pandangan picik, dipikir mau saja. Kenapa? Dia juga punya pengalaman seperti itu. Ada semacam itu. Dan memang seorang janda pun begitu. Bisa saja karena dia punya kenangan-kenangan dulunya waktu punya suami suka mukuli dia, enggak kebayang. Tapi setelah berpisah, bahkan kadang-kadang pengen kembali, pengen melakukan dengan bekas suaminya. Sehingga ada suatu ketika orang sudah suaminya mencerai tiga, kan tidak boleh kembali lagi. Ternyata sudah didolimi perempuan ini, dungunya perempuan ya. Sudah suaminya sampai mencerai tiga, ini berarti kan suami berlebihan kan, kurang ajarnya. Nolak tiga kali kan, mentalak itu ya menolak ya. Menolak itu menolak bahasa Indonesia ya. Mentalak itu namanya menolak, sudah ditolak tiga kali masih mau perempuannya itu loh ya. Bahkan sampai dengan zina, waktu halal dulu gak perlu banget, SMS biasa. Sekarang sudah menjadi janda, bekas suaminya SMS sudah gemeteran lagi dia, padahal iblis itu. Waktu dulu jadi suaminya gak mau, tapi setelah menjadi orang lain, maka tiba-tiba ada semangat. Lihat, setan itu pinter. Makanya kadang-kadang kalau ada orang mencerai, awas, hati-hati. Di saat kamu menjadi suaminya dia, istrinya dia, mungkin semangat syahwat itu tidak muncul. Tapi kalau sudah jadi haram, kamu mesti diingatkan oleh iblis, kenangan waktu di sana, waktu di sini. Pengennya kata iblis, zina saja. Pun orang tidak tahu, kamu kan sudah bekas istri. Kalaupun seandainya kamu berduaan, orang juga ngira kamu masih suami istri. Kan tidak ada yang tahu, kalau kamu sudah cerai, zina saja. Dan alangkah banyaknya orang melakukan zina setelah perceraian. Artinya itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan ya. Makanya lebih kita mengarah kepada tarbiyahnya. Kalau masalah hukum perceraian mah gampang, tapi ternyata tarbiyahnya ini yang lebih penting ya. Masyaallah. Kemudian para suami jangan mudah menjatuhkan cerai, karena itu bisa saja masuk bab kedzaliman yang luar biasa. Perceraian harus ada sebabnya, dan sebabnya syar'i. Memang tidak boleh kita bertanya kepada seorang suami yang mencerai istrinya. Tidak boleh kita bertanya. Kadang ada satu sebab yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Misalnya disunnahkan seorang suami mencerai istrinya, dan tidak usah ngomong-ngomong yang lain. Misalnya seorang suami melihat istrinya melakukan zina di depan matanya, kelihatan. Kalau seorang suami melihat istrinya berzina, dia melihat sendiri dengan matanya, itu pun haram cerita kepada orang lain. Kalau berzina kepada orang lain, kadzdzab, ngadu, aku melihat istriku berzina, gimana? Itu sudah qadzf itu. Cerita kepada orang lain yang demikian ini enggak boleh. Jadi kalau menemukan istri yang melakukan zina, cukup diajak ngobrol dengan istrinya. Istriku, kenapa engkau harus melakukan itu? Baiklah, kalau memang seperti itu, daripada kau haram terus, engkau aku cerai. Bisa selesai idah biar menikah dengan dia. Lah, perceraian seperti ini adalah sunnah. Karena apa? Kalau seorang suami masih dengan dia, mungkin terbayang-bayang dengan kejadian seperti itu, mungkin pengabdiannya kurang. Maka mencerainya di sini adalah dianjurkan karena tidak bercampur aduknya nasab nanti. Takut air mandinya dia jadi. Sehingga anaknya air mandi dari dia. Air mandi dari dia nasabnya kepada suaminya. Maka ada beberapa perceraian yang dihimbau kayak begitu. Tapi tidak boleh cerita. Kalau cerita haram, namanya qadzf. Makanya ada sebagian suami itu yang orang-orang besar itu kenapa mencerai istrinya? Kadang-kadang tanpa sebab orang lain kami caci. Mungkin ada suatu kefasikan yang dilakukan yang tidak perlu diceritakan. Jadi jangan bertanya kenapa orang alim kok melakukan begitu. Ya insya Allah tidak, ini urusannya dengan Allah. Kalau orang alim dolim, ya nerakanya lebih dalam dari orang biasa. Jadi ada sebagian perceraian itu yang memang tidak perlu disebabkan. Di mahkamah pun tidak perlu disebabkan. Sehingga ada suatu ketika ada seorang laki-laki juga mengadu seperti itu. Saya melihat sendiri, istri saya sudah dikasih tahu tidak mau, bahkan ngomong, cerita, saya sudah berkali-kali melakukan dengan ini. Memang tujuannya adalah, ya sudah, pokoknya kebodohan. Seorang istri cerita pada suaminya kalau pernah berzina, sama itu kayak ngelihat. Karena ikrar dari sang istri, mungkin suami tidak kuat. Bagaimana solusinya Buya? Dalam hal semacam itu lebih baik dicerai. Agar dia bisa dengan orang tersebut kalau memang itu, kemudian kau bisa menikah dan hatimu lebih aman. Bagaimana perceraian kalau ditanya sama orang? Kau tidak boleh bercerita, karena kalau kamu bercerita membongkar aibnya orang dan itu dosa gede. Jadi cukup saya cerai selesai. Ini memang ada beberapa aturan cerai itu karena kemuliaan tetap harus dijaga. Dan setelah itu tidak boleh, kamu dulu aku cerai gara-gara begini, itu tambah dosa, menggunjing orang dosanya amat gede. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari perceraian, menjauhkan kita dari perzinaan, dan siapapun yang sudah terlanjur bercerai, semoga Allah memberikan yang lebih bagus. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa yakum fi amil al-anqal. Kita masih bab tahrimi dzulmi wal amri bi radil madzalimi. Masih berbicara tentang haramnya berbuat zalim dan perintah dari agama kita untuk mengembalikan kepada yang bersangkutan. Kita sudah sampai kepada hadis yang ketiga. Wa ibni Umar diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau bersabda, berkata, kunna natahaddatu an hajjatil wada'i. Kunna, kami, natahaddatu, lagi berbicara tentang haji wada', haji perpisahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu baina adhhurina, dan Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kami. Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kami, maksudnya waktu kami ngomong tentang haji wada didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la nadri ma hajjatul wada'i, dan kami itu tidak ngerti kenapa harus diberi nama haji wada itu. Jadi baru ketahuan nanti adalah yaitu setelah Nabi Muhammad meninggal bahasanya, oh itu haji perpisahan ya. Jadi waktu itu ya enggak ngerti kenapa harus diberi nama haji wada. Ya pokoknya haji wada gitu saja. Hatta hamidallahu hamidallaha wa rasul hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad itu tiba-tiba memuji Allah. Hamidallaha memuji Allah, siapa yang memuji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa athna alaihi, dan menyanjung Allah. Thumma dhakara al-masih ad-dajjal, kemudian Nabi Muhammad menyebut dajjal, cerita tentang dajjal, menyebut dajjal. Fa athnaba fi dhikrihi, memperpanjang dalam cerita tentang dajjal tersebut, cerita panjang tentang dajjal. Fa athnaba fi dhikri wa qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin, Allah tidak mengutus seorang nabi pun, Allah tidak mengutus seorang nabi pun, illa angzarahu, kecuali sudah memberikan peringatan akan adanya dajjal. Illa angzarahu, kecuali memberikan peringatan akan adanya dajjal. anzarahu illa anzarahu, kecuali memberikan peringatan akan dajjal ummatahu, kepada umatnya. Jadi setiap nabi itu memberitahu bahasanya nanti akan muncul dajjal, nanti akan muncul dajjal. Anzarahu Nuhun, Nabi Nuh juga memberikan peringatan kepada umatnya. Wa nabiyuna, dan juga para nabi min ba'di, setelah Nabi Nuh. Wa innahu, dan sesungguhnya dajjal itu, iyakhruj fikum, kalau sudah waktunya keluar di tengah-tengah kalian, fama khaufiya alaikum, enggak ada yang tersembunyi, pasti kalian tahu min sya'nihi, keadaannya itu. Jadi semua orang tahu tentang dajjal. Faliyasa yakhfa alaikum, tidak tersembunyi keberadaan dajjal itu bagi kalian. Inna rabbakum laisa bi'aqwar, sesungguhnya Tuhanmu itu tidaklah picak sebelah. Wa innahu a'waru 'ain, innahu a'waru 'ainil yumna, ia adalah picak matanya yang kanan. Ka'anna 'ainahu tawfiyatun, ka'anna 'ainahu 'ambatun tawfiyatun, seolah-olah matanya yang tersisa itu adalah seperti buah yang menonjol itu. Dulu nonjol keluar gitu ya. Ala, ingat, sadar. Inna Allah harrama alaikum dima'akum, Allah mengharamkan kepada kalian darah kalian. Wa amwalakum, dan harta kalian. Ka hurmati yaumikum hadha, seperti keharaman harimu ini. Waktu itu hari haji, hari jadi adalah hari haram, hari mulia. Fi baladikum hadha, di negeri haji, Mekah waktu itu, waktu melakukan haji. Fi syahrikum hadha, di bulan haram. Ala hadha, ala hal balaghtu, ala hal balaghtu, ini loh yang aku sampaikan, aku berikan sampai, aku sampaikan kepada kalian semua. Ala hal balaghtu, sudahkah aku menyampaikan berita ini kepada kalian semuanya? Jadi Nabi Muhammad setelah menyampaikan pesan-pesan yang panjang lebar itu, di pungkasan pesannya mengatakan, hai para sahabatmu, sahabatku, kau dengar apa yang aku sampaikan? Ya aku dengar. Aku sudah menyampaikan kan? Sudah ya Rasulullah. Qalu na'am, benar ya Rasulullah, kau sudah menyampaikan. Qala, kemudian Nabi Muhammad berdoa, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah bahwasanya umatku telah menyaksikan aku. Wailakum. Wailakum itu sama dengan waihakum ya. Ini adalah satu kalimat yang bisa dikatakan kalimat tarahum, yakni agar semakin perhatian bahwasanya saat itu memang orang perlu diperhatikan. Wailakum, oh, waihakum, oh, unduru, perhatikan, lihat, unduru, lihat. Waihakum itu istilah bahasa Arab. Jadi kalimat tarahum, tawajjuh, tawajjuh tarahum itu untuk mengungkapkan rasa kesihan, kasih sayang, atau tawajjuh itu karena merasa sakit, atau perhatian, atau semua satu kalimat yang diucapkan untuk menunjukkan bahwa kalimat yang akan disebutkan ini amat penting. La tarji'u ba'di kuffara. Ini rupanya yang ditekan oleh Rasulullah ini. La tarji'u ba'di kuffara. Jangan sampai ada di antara kalian yang kembali menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sehingga kalian saling bunuh-membunuh. Ya, ini yadribu, memukul. Ba'dukum, sebagian dari kalian. Riqaba ba'din, lehernya sebagian yang lain. Ruwahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Warwa Muslim ba'dahu, dan Imam Muslim meriwayatkan sebagian daripada hadis tersebut. Lah, ini banyak hal. Akan tapi yang ditekankan oleh Rasulullah, oleh Imam An-Nawawi, adalah bagian yang terakhir tentang latar ci'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Tapi di situ juga ada yang perlu dihadirkan bahasanya tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu benar adanya ya. Kita harus meyakini Dajjal. Dajjal itu nanti dilahirkan. Dajjal nanti adalah manusia. Dan Dajjal nanti dari asal Yahudi, muncul dari timur dengan ciri-ciri. Dan dia nanti mati di tangannya Sayyidina Isa alaihi salam. Dan Dajjal itu punya kelebihan, diberi oleh Allah kelebihan. Jadi dia seperti kayak Tuhan, ngaku Tuhan, sampai orang wadah percaya. Jadi kalau mengatakan kepada perempuan yang lagi hamil, lahir langsung lahir, orang mati langsung hidup, orang hidup langsung mati, bisa dimatikan. Jadi dia bisa melompat dari tempat ke tempat dalam sekejap. Dia diberi oleh Allah kelebihan yang semacam ini. Maka orang pada terpedaya. sehingga orang mempercayai yang namanya Dajjal itu adalah Tuhan, dan dia memang mengaku Tuhan. Mula-mula tidak mengaku Tuhan, dia adalah yudhirul istiqomata, dia ahli istiqomah, dia seolah-olah kayak ahli ibadah, tapi setelah itu yadda'il uluhiyata, dia mengaku sebagai Tuhan. Dan memang di tangannya itu ada api dengan air, maka yang mengambil api maka itu adalah surga Allah, yang mengambil airnya Dajjal maka itu di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Dajjal itu adalah memang benar punya kekuatan luar biasa, sehingga orang kalau pengen kaya jadikan kaya. Kau pengen apa? Pengen emas gunung, jadi emas gunung tuh, jadi semuanya bisa. Cuman oleh Allah, ada yang bertanya, kok Dajjal diberi keistimewaan kayak begitu ya? Kenapa harus diberi keistimewaan? Itu adalah untuk menjadi fitnah, untuk menjadi ujian bagi ahli iman. Tapi bagi iman kalau tertipu bagaimana? Oh enggak, ahli iman aman, tidak akan tertipu. Karena apa? Biarpun Dajjal dahsyat seperti itu, ternyata jadi orang itu langsung paham, Tuhan kok begitu? Sementara mungkin kagum saat dia bisa menghidupkan orang mati, bisa melompat sana sini, pergi sana sini, kayak Tuhan bener. Tapi orang langsung paham, kok matanya sebelah sama dulu begitu? Kenapa matanya? Kalau memang dia Tuhan kan bisa menghapus itu kan? Dan tercipta jadinya kafir. Kalau memang dia adalah Tuhan, dia bisa menghapus seperti itu. Jadi memang oleh Allah ditunjukkan dari sini. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi-nabi itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, nabi-nabi menceritakan tentang Dajjal, Dajjal, Dajjal. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, "Walakinni sa'aqulu lakum fihi qolan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi." Tapi aku diberi oleh Allah satu pengetahuan tentang Dajjal yang tidak pernah diberikan kepada nabi yang lain, maka akan aku sampaikan yang nabi dahulu pun tidak pernah menyampaikan. Apa itu ya Rasulullah? Innahu aqwar. Dajjal itu picak sebelah. Dan matanya setelah keluar, jadi pandangannya jelek sekali. Kalau Tuhan, kenapa dia jelek? Jadi orang langsung paham di situ. Jadi dia ngerti, oh itu Dajjal, ahli iman. Biarpun kayak apa dasarnya, Dajjal. Dia melihat, kalau memang Tuhan cukup itu matanya dimasukkan, tumbuh sebelah, bagi indah atau bagaimana? Innahu aqwar wa innallah laysa bi'aqwar, dan Tuhanmu adalah bukan picak. Maka ini termasuk tanda-tanda kiamat yang harus kita yakini. Ada lima tanda kiamat yang besar yang sudah kita bahas di radioku setiap pagi. Bersama Umi ya, ada masalah tanda-tanda kiamat, termasuk diantaranya munculnya Dajjal. Ini memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ya. Al-Quran tidak boleh kemasukan nama Dajjal ini ya. Jadi Dajjal ini ada tidak ada dalam Al-Quran, tapi hadis Nabi mutawatir sahih dan sudah benar. Mutawatir itu qat'i, pasti benar adanya Dajjal dan akan datang nanti di akhir zaman. Dia bersama dengan datangnya Sayyidina Isa alaihissalam, dan nanti yang membunuh Dajjal adalah Sayyidina Isa alaihissalam. Itu Dajjal, dan dia dilahirkan, dan Dajjal itu bukan hayalan-hayalan. Kemarin ada cerita tentang Dajjal akan muncul di mana, ada pernah dengar cerita segiti kopor muda, macam-macam. Jadi ada mendakwakan yang aneh-aneh. Dan kalau sudah Dajjal datang pada waktunya, semua ahli iman bakal tahu. Jangan pakai hayalan-hayalan itu. Sudah kita meyakini, kita istiqomah dengan kebaikan, kita istiqomah dengan agama Nabi Muhammad, nanti kalau sudah datangnya Dajjal, Anda akan selamat. Sudah tidak mikir, dan tidak usah ditakwili. Dajjal itu adalah ini menakwili Dajjal itu adalah Amerika, karena Amerika selalu mandang picik kepada Islam. Memang benar Amerika mandang picik kepada Islam, tapi Dajjal bukan Amerika, itu mah kecil Dajjal lagi-lagi nanti. Dajjal dahsyat lagi daripada Amerika, dan Amerika sendiri tidak boleh kita caci karena ribuan jutaan kaum muslimin juga ada di sana. Kita kan kadang-kadang kita picik memandang sebuah bangsa. Oh, saudara-saudara kita kaum muslimin di sana ya banyak. Dan istiqomah waliullah ada di Amerika sana. Cuman yang dimaksud Amerika, kita anti Amerika adalah Amerika yang memang memihak Yahudi, yang diwakili oleh pemerintahan itu sendiri. Adapun rakyatnya banyak ahli iman yang luar biasa. Bahkan beberapa teman yang di daerah sana juga aman. Jadi beragama juga aman, tidak ada masalah. Tapi memang mereka itu juga ingin merendahkan umat Islam. Sehingga lihat kasus dunia ini, kalau sudah kejadian itu penghinaan kepada kaum muslimin dan muslimat, tidak ada pembelaan dari dunia. Tapi kalau sudah misalnya ada orang Kristen itu salibnya dicabut begitu saja, heboh seluruh dunia. Tapi jilbab di Australia diinjak-injak, di London diinjak-injak, tidak ada yang ribut. Ini adalah kepincangan cara. Cuman jangan sampai dikatakan Dajjal itu. Dan nanti ada dajajilah, disebut Rasulullah dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, imam yang lain, ada dajajilah itu ada dajjal-dajjal kecil. Siapa itu? Yang ngaku-ngaku nabi itu. Ngaku-ngaku nabi itu dajjal-dajjal kecil. Jadi dajjalah itu yang ngaku-ngaku nabi itu adalah dajjal-dajjal kecil. Jadi dajjal itu mengerikan. Dajjal itu dahsyat, membahayakan. Tapi ternyata ada lagi lebih hebat dari dajjal nih. Dan ini setiap masa ada. Hadis sahih Nabi Muhammad mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati." Sungguh yang aku takutkan kepada umatku disebutkan lebih daripada dajjal aku rasa takutnya. Ada lagi yang ditakutkan oleh Rasulullah lebih dari dajjal. Siapa ya Rasulullah? Ulama su. Ulama yang enggak benar itu lebih ngeri dari dajjal. Nah, ini musibah. Semoga Allah menjaga ulama-ulama kita semua. Semoga menjaga kita semuanya. Karena kalau lebih busuk dari dajjal, dajjal masih lumayan kan gitu. Na'udzubillah ya. Ulama su. Fitnahnya dajjal itu adalah dengan bukan merubah Al-Quran, ya. Fitnahnya Dajjal bukan merubah Al-Quran, hanya mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan, merubah Al-Quran kan menjerumuskan umat dengan Al-Quran. Nafsi bisa enaknya sendiri. Kalau Dajjal ya menghidupkan orang ini. Tapi ini ulama su ini Al-Quran dijual, nginjak-nginjak Al-Quran, merendahkan Al-Quran. Ulama su ini lebih mengerikan daripada Dajjal. Semoga Allah menjaga ulama kita. Nah, ini adalah masalah Dajjal. Sehingga dia tanya, la yakhfa alaikum. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala inna Allah haram alaikum dima'akum wa amwalakum. Lah ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Allah mengharamkan kepada kalian darah kalian. Ahli iman, ahli la ilaha illallah, darahnya haram bagi yang lainnya. Hartanya haram. Darahnya haram itu jangan sampai orang menumpahkan darah saudaranya. Menumpahkan darah dengan cara dolim. Kalau misalnya ada kisos, ada ini, lain cerita itu. Termasuk mohon maaf mengatakan orang lain kafir murtad itu artinya menghalalkan darah, sebab orang murtad itu darahnya haram. Mengatakan orang lain musyrik itu adalah darahnya orang musyrik itu halal darahnya. Jadi orang yang murtad bukan orang musyrik, orang asli kafir. Orang kalau asli kafir itu adalah asalkan tidak memerangi kaum muslimin, maka darahnya itu adalah tidak boleh kita tumpahkan, dijaga. Tapi ada darah yang halal itu adalah orang yang berperang dengan kita, kafir harbi. Atau orang Islam yang murtad. Nah ini menghalal, maka halalnya darahnya jadi halal. Sehingga mohon maaf, ulama-ulama gede itu banyak dihalalkan darahnya. Subhanallah, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki itu di Saudi dihalalkan darahnya. Subhanallah. Jadi urusan tawasul, urusan begini-begini sampai menghalalkan darah. Ini orang yang, wah, Masya Allah. Jadi kehormatan kaum muslimin tidak ada. Sehingga kalau saya mengatakan anda itu musyrik karena melakukan sesuatu, berarti musyrik itu murtad. Kalau murtad, darah anda halal. Anda boleh dibunuh dan harta anda boleh dirampas, dimasukkan ke Baitul Mal sana. Diambil itu harta anda. Makanya sekarang kok ada orang begitu mudahnya mengatakan bahasanya ini syirik. Sehingga mengatakan syirik harus prosedur, tidak bisa mensyirikkan seseorang dengan sesuatu yang dhanni. Jadi kalau orang masuk Islam dengan yakin ahli iman asyhadu alla ilaha illallah, tidak boleh kita keluarkan kecuali dengan yakin dia. Sekarang uzur-uzuran khilafiyah menjadikan orang syirik, naudzubillah. Ini syirik, ini syirik, syirik innalillah. Ini lihat pemecah belah, dan hadis ini adalah untuk sekelompok orang semacam ini. Bahkan kalau kita lanjutkan hadis ini, dan memang persis manusia semacam itu, lihat. Dima hukum saya katakan oleh Rasulullah, haram darahmu hei ahli iman, jangan saling mensyirikan. Sebab kalau kau mensyirikan seseorang, itu darah orang yang syirik itu halal, boleh ditumpahkan, dibunuh, dan gak perlu dikubur, kasihkan anjing, itu orang murtad. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Buya Yahya yang suka tawasulan itu adalah musyrik, syirik, maknanya apa? Darah saya halal, berarti saya besok boleh digantung dan dibunuh. Kemudian bangkai saya boleh diberikan kepada anjing sana. Lepaskan di laut sana. Ini karena syirik. Ya seperti itu. Makanya begitu mudahnya orang mengatakan syirik. Lihat itu paling dolimnya manusia. Ini babnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lanjutkan hadis ini. Ka hormati yaumikum hadza haram, seperti kemuliaan hari ini. Enggak boleh menumpahkan darah di Mekah, enggak boleh menumpahkan darah di musim haji. Ini kemuliaan. Sampai Nabi Muhammad waktu menyampaikan sesuatu yang besar, kalian ini adalah ahli iman, jangan saling mensyirikkan, jangan sampai menghalalkan darahnya orang lain. Ngerti atau tidak ngerti? Ngerti ya Rasulullah. Sudah aku sampaikan kan? Sudah ya Rasulullah. Dengar. Jangan dikit-dikit syirik. Jadi kalau kita ingin menghukumi si asyirik, harus dicek dengan kajian ilmiah yang benar. Benar syirik atau tidak? Kalau dia punya hujah, ada subhah, bahkan kalau hujah sekalipun kalau masih ada, tidak bisa kita katakan mana muta'awil, artinya dia mengatakan seperti itu karena ada alasan. Selagi beralasan tidak bisa, kecuali syirik-syirik yang jelas mengatakan ada nabi setelah nabi, ngaku Tuhan. Nah, ini tidak perlu dipertanyakan lagi kesyirikannya, kekafirannya. Tapi masalah-masalah urusan tawasul, ziarah kubur, mengusap kubur, ada orang mau kubur di depan masjid, syirik, katanya nyembah kuburan. Siapa nyembah kuburan? Dari dulu enggak ada orang nyembah kuburan. Tapi membuat-buat ini. Sampai ada sebuah buku, ini nyata. Saya membaca buku dan ketemu orang-orangnya. Orang Tarim itu kuburiyun, kebiasaannya tawaf di kuburan. Dan yabudun al-maqabir, menyembah kubur. Orang Tarim itu kami tempat sekolah. Saya ngelihat buku ini, buku dusta. Saya di Tarim bertahun-tahun tidak pernah ada orang nyembah kuburan. Dan tidak pernah ada orang tawaf di kubur. Lihat, tapi buku tersebar di Saudi sana. Tersebar buku kuburiyun. Dalam secara bahasa pun tidak benar. Kuburi jamak kemudian pakai nisbat itu juga disalahkan dalam segi bahasa. Kuburiyun. Mestinya kubriyun kan, begitulah. Tidak usah pakai kuburiyun ya. Jadi dari penulisannya sudah enggak benar, nyalahkan orang. Itu ada sebuah buku sampai begitu. Jadi orang Tarim itu dianggap sebagai penyembah kubur. Bahkan ditulis gitu, suka membuat tawaf. Tawaf itu kan ibadah ya. Pernah kebetulan kedatangan tamu dari Malaysia. Kami datang teman-teman tamu dari Malaysia yang kami kebetulan berkenalan dengan cara yang baik-baik. Dan dia adalah dari kelompok yang memang suka mengatakan Tarim itu kuburiyun. Baik, ya sudah, kalau memang begitu besok insya Allah kita tunggu. Saya ajak Jumat pagi, nanti kita lihat orang-orang pada nyembah kubur nanti. Dan orang pada nyembah kubur. Akhirnya pagi-pagi betul. Kami berenam kalau tidak salah waktu itu, datang ke Zambal, tempat ziarah kubur. Memang orang pada rame. Rame. Saya bilang nanti, yang suka nyembah kubur nanti belum datang. Padahal sudah datang, Habib Umar datang, sudah Habib Umar ziarah, kemudian ceramah di sini. Akhirnya dia terakhir, mana yang nyembah kubur? Ntar datang. Saya bilang ntar datang. Sampai orang pada pulang, mana yang nyembah kubur? Nah, sudah jelas kan? Ente lihat. Gimana yang nyembah kubur? Saya pengen tahu orangnya. Kan benar di sini ada orangnya. Iya, ada orang nyembah kubur. Nanti bakal datang. Sampai selesai orang bubar bersih, enggak ada orang datang. Mana yang nyembah kubur? Ya itulah fitnah. Yang dikatakan nyembah kubur, ente sendiri enggak lihat orang nyembah kubur di sini kan? Ya ini loh yang kau lihat mulai tadi pagi itu yang dikatakan oleh orang Saudi nyembah kubur. Ngerti? Jadi bengong dia. Jadi itu fitnah, enggak ada orang nyembah kubur. Orang hanya ziarah kubur, ikut dan baca doa, selesai. Habib Umar cuma dikatakan nyembah kubur, lihat dia sendiri bingung, nunggu orang nyembah kubur kemana? Memang gak ada orang nyembah kubur. Fitnah itu, lihat bagaimana mengkafirkan orang Tarim, orang Hadramut hanya dengan selembar kertas tidak datang. Yang datang bingung, nanti ada orang nyembah kubur. Gak ketemu, gak ada orang nyembah kubur itu. Sampai selesai akhirnya kita ngobrol manis, begitulah. Cuman ya memang dasar kelompok susah. Setelah itu gak komunikasi dengan kita, masih dengan kelompoknya. Gak ada di sini orang nyembah kubur, ngerti? Dan gak ada orang tawaf. Itu bukan tawaf. Memang ziarah itu diutamakan dari yang tua. Mungkin dari Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Sayyidina Umar Muhtar, kemudian jadi ini muter ada, kemudian ada Al-Idrus muter ada. Ini bukan tawaf. Memang ada aturannya, habis ini ke sini, habis ini ke sini. Bukan tawaf. Maka gak ada tawaf di situ. Lihat, fitnah begitu. Fitnah, tulis buku terbitan Saudi bahasanya kuburiyun, nyembah kubur. Orang Trim, Hadramut, nyembah kubur. Ya Allah, innalillah. Lihat, kayak begitu. Ini tidak faham hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang nyembah kubur. Bahkan kalau ada kuburan di depan masjid, bukan nyembah kubur. Kubur Nabi Muhammad adalah juga di dalam dekat masjid. Kenapa tidak dibongkar saja itu? Sekarang pemerintahanmu juga itu bongkar tuh kubur Nabi Muhammad kalau berani. Ha. Ya Nabi Muhammad lain. Baik, Nabi Muhammad lain. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, tidak dibongkar juga. Sayyidina Abu Bakar bukan Nabi. Itu adalah sudah kesepakatan dari masa ke masa. Tidak ada orang meributkan kecuali ente yang bingung hidup di akhir zaman. Itu loh, ini mengkafirkan orang dengan mudahnya. Maka ini, gak ada orang nyembah kubur. Kita ziarah kubur untuk berdoa kepada orang meninggal dunia. Kemudian ada tambahan tawasul, dan tawasul ini adalah pembahasan lain. Tawasul di dekat kubur, di luar kubur juga boleh. Baca Al-Quran di depan kubur, di luar kubur boleh. Siapa mengatakan haram baca Al-Quran depan kubur? Ini adalah permasalahan-permasalahan picik, yaitu yang disebut Nabi Muhammad ini. Muncul dajjal-dajjal baru ini, dijajar sama dajjal orang ini. Nabi Muhammad nyebut dajjal, satu awas, jangan jadi dajjal kau ya. Ini ada orang dikit-dikit ngafirkan ini. Dima'ukum haram. Bahkan setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, sudah dengar kau? Aku sampaikan kan? Iya ya Rasulullah, aku dengar, engkau telah menyampaikan. Setelah itu Nabi Muhammad, Allah masyhad ya Allah. Saksikan ini Allah. Aku sudah menyampaikan ya Allah, saksikan orang yang telah menyaksikan ini. Ini saksi-saksiku ya Allah, para sahabat Nabi. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, jangan kau kembali kepada kekafiran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sampai kefaran itu kayak orang kafir. Sehingga para syurah hadis menjelaskan, bukan kafir yang sesungguhnya, kayak orang kafir. Kerjanya pukul-pukulan, main bunuh sana. Khawarij. Jadi setelah itu memang muncul orang Khawarij mengatakan ahli iman itu adalah kafir, darahnya halal, sehingga menjadi pertumpahan darah gara-gara model manusia semacam itu. Jadi mengkafirkan orang sehingga berantem karena kekafiran. Khawarij itu dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir dari masa ke masa. Itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga modelnya manusia-manusia yang suka mengkafirkan itu dijejer dengan ceritanya Dajjal. Ya, tahu Dajjal kalau cerita ya? Ada Dajjal sesungguhnya, ada mukaddimah-mukaddimah Dajjal. Makanya kalau ada orang dikit-dikit mengkafirkan itu adalah, dia adalah, kalau kita katakan sepupu Dajjal mungkin. Ya ada model-model Dajjal itu lah. Ini karena hati-hati darahnya kaum muslimin, kaum beriman, masya Allah. Bahkan ada kadang jika ada seorang awam sekalipun melakukan satu dosa yang secara zahir syirik, kita tidak bisa mengatakan syirik. Mungkin dia melakukan begitu karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Kalau kita ingin membuat perubahan, tentu dengan perubahan yang indah. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Nah, haram darahmu, haram hartamu. Makanya jika kau mengambil harta orang lain, maka kamu zalim. Ini hartanya ahli iman. Sama kedzaliman, jangan dianggap mengambil harta saja, termasuk kedzalimanmu yang amat besar jika kau mengatakan saudaramu adalah keluar dari iman sementara dia masih di dalam ahli iman. Seandainya aku salah, ini para salafus saleh, para ulama, seandainya aku salah menghukumi seseorang kafir lalu aku katakan beriman, itu lebih ringan daripada aku mengatakan orang iman aku katakan kafir. Paham? Sehingga aku, jika aku mengatakan orang kafir itu aku sebut ahli iman salah, dengan salah kirain orang beriman, itu lebih mudah daripada aku salah mengatakan ini aku kira orang kafir. Jadi kalau kita salah menilai ada orang kafir, setelah itu kita nilai sebagai ahli iman, itu masih sangat ringan daripada saya menganggap orang Islam itu sebagai orang kafir, karena lebih bahaya ini. Tapi kalau kita menganggap orang kafir sebagai ahli Islam, tidak akan kita zalimi, aman. Tapi hati-hati kalau sudah ahli iman, ahli sujud, ternyata kok malah kita sebut ahli kafir, berarti apa? Kita akan melakukan banyak kedzaliman. Na'udzubillah. Disebutkan Imam Nawawi yang semacam ini, akan tapi tidak banyak orang faham. Hanya dibaca saja. Oh ya khanu dima'ukum amwalukum haram. Wadribu ba'dukum riqaba ba'din. Gak kebayang bahasanya dirinya yang suka mukulin orang lain. Ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah. Ini kafir. Dan mengatakan orang bid'ah itu adalah menuduh kemaksiatan yang sangat gede. Kalau ada orang berkata zina adalah busuk, maka pekerjaan bid'ah adalah lebih busuk dari zina. Makanya ini harus paham, cuman dia salah memberikan makna. Memang yang namanya bid'ah itu lebih busuk dari zina. Sebab kalau orang berzina mungkin dicambuk sadar. Tapi kalau orang bid'ah itu merasa bahasanya dia itu melakukan agama. Jadi orang melakukan bid'ah itu susah benernya kan? Makanya benar, orang bid'ah itu lebih keji daripada orang berzina. Faham? Jadi sama-sama dosa gede. Apakah tidak dilanjutkan? Dilanjutkan dong. Makanya harus hati-hati. Nuduh orang berzina salah hukumannya gede. Kenapa kok anda tidak hati-hati? Nuduh orang bid'ah dengan salah juga desek, juga gede dosanya. Kok enak aja dikit-dikit bid'ah? Cuman ini pemahaman ini tidak pernah dihadirkan sama mereka. Kalau kita nuduh orang berzina salah, dosa atau tidak? Kalau nuduh orang berbid'ah salah, lebih gede lagi. Ini makanya deket-deket, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini cuma pemahaman ini adalah tidak nyambung. Memang dari berangkat kedengkian, oh, ini bid'ah, muka bid'ah, ini bid'ah. Allah, nanti di akhirat nanti insya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini adalah ujian, hal-hal kayak begini ujian bagi ahli iman. Munculnya manusia kayak begitu ada dari masa ke masa. Dan selalu kaum minoritas. Minoritas. Mayoritas jumhur ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Dari zaman sahabat Nabi pun minoritas. Zaman Sayyidina Ali muncul khawarij. Beberapa orang, tapi punya kekuatan. Orang khawarij dikat takuti waktu itu. Dia bisa melobi sana sini. Hebat. Bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Muawiyah mau dibunuh tidak bisa. Amr bin As mau dibunuh tidak bisa. Tapi Sayyidina Ali dapat. Terus dari masa ke masa khawarij, khawarij, khawarij, khawarij. Sampai hari ini, biarpun namanya tidak khawarij, ada ciri-ciri khawarij. Dikit-dikit mengatakan kafir. Membedahkan orang, ya, menuduh orang melakukan dosa gede tanpa pakai prosedur. Itulah adalah orang-orang penjahat-penjahat bersorban. Penjahat-penjahat pakai kopiah. Penjahat-penjahat yang suka umroh. Semoga Allah kita menjauhkan dari kejahatan-kejahatan yang semacam ini. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasir kami ucapkan kepada Al-Mukarram Buya Yahya atas pembacaan kitab At-Tajridus Shalih dan Riyadhus Shalihinnya dan fikih praktisnya. Kemudian kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan. Dan untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi dengan satu orang satu pertanyaan untuk memudahkan bagian tanya jawab ini. Silakan dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, maaf untuk pertanyaan mungkin minta penjelasan saat ini tidak sesuai dengan materi yang dibahas barusan. Dikarenakan sangat banyaknya sekarang masalah jual beli kredit, tolong mohon dijelaskan mana kredit yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mudah-mudahan ini banyak sekali manfaatnya. Masalah apa? Kriteria apa? Masalah perkreditan. Perkreditan. Baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari ibu-ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Buya, bagaimana respon kita terhadap orang yang sombong? Jika orang? Kita menyombonginya lagi, orang apakah sombong. Baik. Iya, orang yang sombong itu Buya, apakah kita harus menyombonginya lagi? Apakah itu termasuk kedzaliman atau amar ma'ruf nahi munkar gitu? Tapi bagaimana jika orang yang sombong itu orangnya lebih tua dari kita? Apakah harus menghargainya ataukah menyombonginya lagi karena Allah gitu? Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah kredit. Kredit adalah diperkenankan pada dasarnya, kecuali kredit emas. Sebab emas tidak boleh dikredit, karena emas dengan uang ini adalah termasuk disebut sebagai naqd. Seperti emas dengan perak, tidak boleh jual beli kecuali harus kontan. Jadi orang kredit selain emas dan perak, maka itu diperkenankan. Sebab kalau emas, saya beli emas 10 gram dengan duit misalnya 3 juta, maka harus saya bayar kontan saat itu. Kalau uangnya besok, Bukan saja kontan di dalam penyerahannya, transaksinya harus kontan. Aku beli 10 gram emas ini dengan kontan dan duitnya langsung dikasihkan. Kalau ternyata saya tunda di esok hari, maka bab riba. Jadi tidak perkenankan menunda pembayar emas di esok hari, atau sebagian di esok hari, atau saya cicil sampai 10 kali yang namanya kredit. Kredit emas tidak diperkenankan, ini mutlak tidak bisa ditawar ya. Kemudian kami himbau kepada orang yang punya dagang penjual emas, bisa Anda sebenarnya mengolah agar selamat daripada yang haram. Ini sekaligus ya, mungkin Anda selama ini menjalankan cara semacam ini karena Anda percaya kepada orang bayarnya nanti sih tidak ada masalah. Bawa dulu emasnya, nunggu gajian akhir bulan atau apa. Karena pelanggan Anda sudah terlanjur gandrung dengan cincin dan kalung itu, kalung dibawa. Bayarnya nanti, maka hukumnya haram. Lalu bagaimana agar aman? Bagaimana pembeli ini biar tetap membawa emas itu, tapi saya tidak dosa dan dia tidak dosa? Caranya, Anda punya kasir kan sana, siapkan duit sana, biar pembeli itu pinjam duit 3 juta dari kasir tersebut. Setelah pinjam duit 3 juta, ya sudah, pinjam duit itu nanti bayar kepada Anda. Anda menyiapkan uang pinjaman nanti, maka orang tersebut kalau waktu membayar bukan bayari emas, tapi bayar utang. Itu beres, enggak ada susah sebetulnya, asal mau. Lah kok kayak mengada-ngada. Leh, ini patuh kepada syariat seperti itu. Jangan kayak orang Yahudi. Kan mirip-mirip innamal bai'u mithlu riba, jual beli kan kayak riba. Ini orang Yahudi. Jadi kasih jalan yang benar, enggak mau. Ada cara. Jadi saya pinjam, saya mau beli emas, saya sudah gandrung sama emas tersebut, tapi saya enggak punya duit. Duitnya kapan? Bulan depan. Oh, enggak boleh. Lalu gimana caranya? Pinjam dulu ke kasir sana, saya siapkan duit berapa juta tuh. Ambil, saya pinjam duit. Setelah saya pinjam duit, saya serahkan, saya beli, saya transaksi, beli emas, kontan, selesai. Jadi kalau kredit emas nggak boleh. Baik, atau kredit uang, jual beli uang. Beli dolar, beli real, ya. Ini, itu tidak boleh kredit. Selain itu, kredit pada dasarnya adalah boleh saya jual mobil, kemudian harganya 60 juta, karena Anda tidak punya duit, saya kasih tempo 6 bulan lah. Setiap bulannya berapa? 10 juta, itu kredit diperkenankan kalau prosesnya kayak begitu. Jadi kredit pada dasarnya itu adalah membeli sesuatu dengan pembayaran sebagian kontan dan sebagian dicicil, itu namanya kredit, atau dicicil semuanya namanya kredit, bukan kredit card ya. Kita tidak ngomong kredit card ya, kredit. Eh, di kampung-kampung beli panci nah itu kredit. Jadi kredit itu kita mengambil barang, bayarnya nyicil. Nah, itu pada dasarnya boleh, gak ada masalah. Bahkan kalau seandainya dalam tawar-menawar pun, ini orang sering salah paham juga. Saya punya mobil, saya jual 50 juta kontan, kalau kredit 60 juta. Maka penawaran semacam ini diperkenankan, tapi dalam transaksinya tidak boleh dua-duanya. Sebab menjual dengan dua harga gak boleh, tapi harus ngambil keputusan. Pembeli ngambil keputusan yang mana? Buya, saya bayar kontan saja yang 50 juta, oke? Okay. Atau saya ngambil yang kredit saja yang 60 juta, mangga. Jadi ngambil keputusan. Kalau belum ada keputusan, bubar, lalu mobil dibawa, ini tidak diperkenankan. Sebab menimbulkan percekcokan. Itu bukan ya. Yang dinamakan jual beli dengan dua harga adalah kan dua harga tanpa ada yang diambil salah satu. Tapi kalau sudah diambil, saya ngambil kredit saja. Beli motor kalau kontan 12 juta, kalau kredit 15 juta. Mana yang kau pilih? Saya kontan saja, maka kontan boleh atau kredit boleh. Jadi saya beli motor kredit pada dasarnya adalah sah. Cuman sekarang permasalahannya bukan di situ, dan semua orang pada tahu. Yang tidak tahu sih dimaafkan oleh Allah. Mungkin banyak di antara yang kredit tidak tahu. Permasalahannya bukan kreditnya. Bagaimana kita itu mengambil kredit? Saya itu showroom motor dan mobil. Saya tahu bahwa saya pesanan di Cirebon ini adalah perlu berapa? 300 mobil. 300 mobil kali 300 juta berapa miliar itu? Ya, triliun. Saya enggak punya duit. Lah ini tapi pelanggan ini. Saya itu punya toko showroom Al-Bahjah ini, semua orang pada kenal. Semuanya pada beli. Bagaimana ini? Berarti branding nama saya ini dianggap. Saya komunikasi dengan bank. Bang, gimana nih? Ayo tanggapin saya nih. Ini 300 pemesan nih. Dan kadang-kadang bayar kontan enggak boleh dengan bahasa inden segala macam. Sebab kalau enggak pakai kredit ya mau macam-macam. Akhirnya benar, bang. Oh iya, boleh. Jadi Buya akan saya pinjemi nanti gampang lah. Berapa triliun nih? Begini, oh yes, selesai. Senang pihak banknya. Jadi diam-diam saya itu meladeni ibu 300 mobil. Beli kan para bapak, beli 300 mobil. Sini satu-satu-satu. Kredit kan bayarnya kredit. Cuman karena saya juga enggak punya duit, maka saya harus pinjam ke bank untuk beli kepada perusahaan mobil. Sehingga bank ini yang nombokin ke perusahaan mobil. Jadi sebetulnya saya itu kelihatan sorong punya duit, saya itu diam-diam minjemkan atas nama Anda. Ibu, nggak bisa kecuali pakai duit. Cuman caranya bagaimana? Oke lah, tenang-tenang saja. Saya kan kaya, nggak punya duit, ngaku-ngaku tuh sorong tuh. Pinjam kepada bank. Akhirnya saya pinjam ke bank. Setelah saya pinjam ke bank, nanti ya sudah, saya beli ke sana. Yang bayarin siapa? Pembeli mobilnya. Jadi saya memasukkan Anda urusan pinjam meminjam. Sebab kalau nggak bisa bayar, mobilnya dibawa kemana nanti? Buat jaminan ini, BPKB-nya nggak dikeluarkan kecuali lunas kan? Nah, jangan dibodoh-bodohin lah. Sudah bodoh masih dibodohin lagi. Ini coba prosesnya nggak begini, sudah jelas. Ada lagi, saya adalah kontraktor. Waduh, kalau saya bangun 300 rumah muslim di sekitar Al-Bahjah, berapa miliar ini? Cara satu-satunya pihak bank saya calling, bisa minjemin enggak saya? Alhamdulillah bisa minjemi, dipinjemi syukuran. Alhamdulillah dapat kucuran dana, kirain dikasih pinjam. Ada bunganya atau tidak? Tidak. Yang bayar siapa? Bukan saya, ibu kredit rumah saya tuh. Mestinya cuma 60 juta karena bayarnya 15 tahun jadi 90 juta. Jadi ibu itu, ibu yang pinter jadi dibodoh-bodohin. Ibu, bolehlah pakai rumah ini. Kredit sampai 15 tahun. Insya Allah pada akhirnya ibu lunas. Tapi semuanya suratnya tidak dipegang sama ibu. Saya taruh di mana? Saya tuh di bank. Jadi ibu ini pintar bener, ngasih untung pada saya, bayar bunga. Ibu paling cerdas. Sadar atau tidak kayak begini ini? Lah ini harus. Jadi kredit seperti apa? Lah kok begitu? Sudahlah bagai wahai para jamaah semuanya. Kalau sudah terlanjur nih, mohon Anda tahu berapa persen di belakang ini yang kredit motornya itu. Tobat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni. Karena kemarin tidak tahu kan? Tapi jangan pikir lagi besok mau kredit lagi, enggak tobat. Jadi bercita-cita saya pengen beli mobil kontan. Ayo pilih kontan atau kredit? Sudah semuanya pengen. Karena doanya ya Allah, semoga saya bisa kredit-kredit benar tuh. Kalau doanya benar. Minta kredit tuh. Ya Allah, saya pengen beli kontan. Kontan. Nah, sudah gamblang urusan perkreditan kayak begini ini. Cuma nanti ada bisa diolah secara syar'i melalui bank syariah. Jadi saya memang membeli. Baik perumahan ini saya beli. Saya sebagai perantara. Apakah terserah mainnya developer atau sebagainya. Tapi tidak melalui riba ini. Jadi memang saya membelikan rumah ini buat Anda. Saya beli rumah. Setelah itu rumah saya jual kepada Anda. Murni. Jadi saya membeli kepada Anda. Tidak melibatkan urusan kredit yang panjang lebar. Cuman tidak semuanya begini. Ini harus disyariatkan sebenarnya bisa. Tinggal para developer itu mau komunikasi dengan para ulama atau tidak. Cuman dari awal sudah pusing. Ulama bikin susah. Padahal tidak. Bisa disetting manis, ketemu dan tetap untung, halal, masuk surga. Ini ada. Jadi gampang, tidak ada susah. Asalkan ada komunikasi. Baik, ini saja ya. Masalah kredit sangat jelas insya Allah. Kenapa harus panjang lebar ya? Karena diam-diam jangan dianggap, wah, Ustadz punya banyak mobil kredit, Ustadz. Banyak Ustadz mobilnya kredit. Loh kok bisa Ustadz kredit? Mohon maaf, karena tidak cermat urusan semacam ini. Karena tidak tahu. Karena beberapa orang yang urusan apa namanya leasing dan sebagainya, kita sempat ngobrol dengan mereka, ya begitu. Ada enggak? Ada. Mana? Ada enggak yang bersih tanpa itu semua? Ada. Mana kira-kira? Masih bingung nyarinya. Mungkin ada mobil langsung, tapi mobil ini, saya punya mobil, bolehlah bayarnya nanti kredit, itu boleh. Tapi mobil pribadi saya, bukan saya hubungkan Anda dengan dunia perbankan yang ada bunganya. Nah, sebetulnya kalau kami tegas kayak begini ini menjadikan aman. Kadang-kadang orang bingung. Dia itu punya pekerjaan misalnya buat kerupuk atau buat roti, ya kan? Sudah begitu dia mau kredit rumah. Untuk uang mukanya saja 6 juta. Ya. Setelah itu rumahnya berapa kali berapa itu? Kecil sekali. Kok enggak mikir, Anda itu jualan kerupuk, mau jual buat kerupuk di situ jemurnya di mana? Paling enak 5 juta beli di kampung, lahannya lebar kan? Lah baru setelah itu cicilannya buat beli bata merah dan sebagainya. Bisa rumahnya gede ala kadarnya buat kerupuk milik sendiri lebih gede luas. Jemur kerupuknya enggak ribut dengan tetangga. Cuman orang punya bisnis kerupuk kenapa harus kredit rumah? Jadi kadang-kadang terlalu buru-buru sampai di situ ya bingung nanti. Jadi tolonglah, paling enak adalah jangan-jangan gaya-gayaan. Jadi hidup di kampung-kampung, hidup ini ada yang tanahnya murah, lebih gede, mainnya anak aman dan sebagainya. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Allah Maha Pengampun. Bercita-citalah nanti untuk buat rumah yang gede, enggak rumah kredit lagi. Insya Allah rumahnya gede, ada tempat mainnya, ini anaknya sehat. Sambil nangis minta kepada Allah supaya diberi jalan yang baik. Kemudian yang kedua ada orang sombong. Bolehkah kita sombongin? Sombong itu jelek. Bagaimana kita jadi sombong? Sombong itu sifat di dalam hati. Sifat di dalam hati yang kadang muncul dalam perilaku zahir. Tapi orang yang melihat perilakunya zahir belum tentu sombong. Sebab ada orang kalau jalan begini kan, memang sudah biasanya begini. Bukan sombong dia. Ada orang yang bajunya bagus-bagus, memang dia tidak punya baju jelek. Bukan karena niat sombong dia. Sudah kita terlanjur sultan sombong bener, padahal dia bukan sombong. Lalu kita sombongin, saya rugi. Saya nyombongin, dia bukan sombong punya. Memang kebiasaan begitu. Hah? Kalau ngomong angkat suara, oh memang kebiasaan di kampungnya agak begitu. Jadi ada orang kalau jalan kan kayak diganjel keteknya ada kan? Pesilat kan? Jadi memang karena latihannya begini terus, jadi kebiasaan, bukan sombong dia. Hah? Cuman gara-gara ini pakai prinsip, orang sombong harus sombong. Ada orang begitu, gede juga, kan? Berantem nanti. Itu orang punya kebiasaan begitu, ada orang memang jalannya memang dari Allah dicipta, Allah menciptakan dia begitu. Ada orang jalannya Masya Allah model begitu ada. Tapi bukan niat sombong di dalam hatinya. Ada. Baik. Ada sebagian kaum itu matang begini itu sombong. Pakai jenggot, yang ada jenggot. Tapi di kampungnya, di kabilahnya gak apa, biasa begini. Tapi gak suara sombong bener diajak ngomong begini-begini terus. Nah, kita sudah seudon menganggap orang sombong, tak taunya apa? Dia tidak sombong. Pakai rumus, orang sombong harus disombongi. Enggak benar. Jadi orang sombong tidak boleh disombongi. Cuman adabnya Rasul, kalau ada orang batui ngangkat suara, Nabi Muhammad juga ngangkat suara lebih tinggi. Maksudnya apa? Ngimbangi begitu. Kalau ada orang ngangkat suara, ya sesuaikan begitulah. Jadi, cuman kalau ada orang sombong, benar perilaku sombong, perlu kita benarkan. Jangan kalau dia sombong, saya ikut-ikut sombong. Tidak benar. Katanya kalau saya sombong dengan dia, jadi sedekah buat saya. Sombong sendiri jelek, bagaimana sedekah? Sombong bukan sesuatu yang mulia. Tetap tidak baik orang sombong itu. Jadi kalau ada orang sombong, dibenahi. Cuman kadang ada orang sombong diberi hukuman. Diberi pendidikan. Ya diberi pendidikan. Misalnya pendidikannya ya terserah nanti. Kalau mungkin seorang guru merendahkan dia. Jadi seorang guru kalau menyuruh santrinya, eh sana ambil sandalku sana, cuci kakiku. Bukan sombong sang ustadz, tapi mendidik. Kayak Harun al-Rashid waktu itu ya, anaknya itu oleh Imam Asmu'i, Asmu'i itu siapa? Itu anaknya Khalifah Harun al-Rashid suruh nyuci kakinya. Coba. Karena anaknya Khalifah Harun al-Rashid ada sedikit kesombongan begitu, maka oleh Harun al-Rashid apa? Disuruh nyuci kakinya. Apa oleh gurunya, oleh Imam Asmu'i suruh mencuci kakinya. Apakah bisa kita katakan Imam Asmu'i sombong? Tidak, dia mendidik. Imam Asmu'i sangat tawadhu. Kenapa dia meragukan begitu sombong? Bener, anaknya raja suruh nyuci kaki. Oh bukan, ini pendidikan. Tapi bukan sombong. Kalau sombong kan tidak bener. Sombong tetap tidak boleh. Tapi mendidik itu ada. Anak sombong, didik. Murid sombong, didik. Jadi mendidik ada. Tapi kalau sombong dibalas dengan sombong, bukan sesuatu yang benar. Kemudian apakah ilmu formal itu wajib sama dengan ilmu agama hukumnya? Bagaimana kalau ilmu formal itu? Sebetulnya tergantung begini loh ya. Ilmu formal, ilmu kedokteran, ilmu yang lainnya, ilmu itu adalah penting. Dan bisa menjadi fardu kifayah, wajib Anda belajar ilmu kedokteran. Cuman kita harus tahu, ilmu kedokteran itu untuk kepentingan orang lain. Boleh orang menjadi dokter, boleh orang menjadi insinyur, tapi yang harus kita ketahui bahwa ada sesuatu yang kita butuhkan lebih dulu, namanya fardu ain. Makanya orang dungu itu kalau sibuk ngurus yang lainnya, dirinya sendiri masuk neraka. Makanya kalau orang ingin belajar ilmu umum, tentu ilmu-ilmu untuk pribadi, bagaimana ilmu sholat. Memang tidak harus jadi alim dalam hal-hal itu. Cukup sholatnya benar, ibadahnya benar, ini sudah cukup. Jadi jangan sampai orang belajar fakultas-fakultas umum, tapi ternyata sholatnya enggak benar. Enggak, itu adalah enggak benar. Jadi belajar ilmu umum diperkenankan. Justru itu dicari oleh Islam, tapi kapan? Di saat yang belajar itu pun tidak lalai tentang kewajiban-kewajiban, tentang urusan-urusan pribadinya, wajib fardu ainnya. Kemudian masih banyak lagi bertanya, banyak 23 kalau kita baca semuanya bisa. Ada yang sakit minta didoakan, ada yang mau pindah rumah. Ya. Masya. Ada ini, banyak sekali. Yang dari luar kota saja coba. Ini dari Bogor. Saudara Bogor dibagi-bagi di sini yang lain. Bogor. Hukumnya alkohol. Baik. Dalam Fathul Mu'in pengajian rutinan mingguan bahwa dalam hal mandi besar kita harus minum. Mohon maaf ini pertanyaannya ya, mungkin bahasanya terlalu polos. Ada yang masalah alkohol sudah sakit kita jelaskan. Alkohol adalah ruhul khamr, ruhnya khamr. Jumhur ulama madzhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan bahasanya khamr itu najis. Selagi khamr itu najis, maka jelas untuk diminum tidak diperkenankan mutlak. Kalaupun nempel di baju menjadikan sholat kita tidak sah. Alkohol ya, alkohol. Kemudian sekarang permasalahannya, alkohol yang dijadikan obat selama ini, obat-obat oles itu, apakah itu alkohol yang biasa dikonsumsi? Sebab ternyata waktu kita lihat ada yang mengatakan bahasanya alkohol yang biasa digunakan minyak wangi itu bukan alkohol yang biasa dikonsumsi. Sebab alkohol yang biasa digunakan minyak wangi itu kalau diminum orang bisa buta langsung itu, karena itu bukan jenisnya itu. Jadi alkohol yang dikonsumsi itu lain ya, alkoholnya bukan jenisnya ya. Jadi jenisnya beda. Lah kalau memang jenisnya beda, maka alkohol yang di dalam minyak wangi itu adalah bukan alkohol yang dikonsumsi. Kalau bukan alkohol yang dikonsumsi, maka bukan babnya, hanya namanya saja istilahnya alkohol. Sebab yang dimaksud ruhul khamr itu yang biasa diminum. Kalau bukan biasa diminum, sama spiritus kalau diminum mabuk kan orang. Tapi spiritus tidak najis. Ya, spiritus tidak najis. Kalau diminum oleh orang haram karena membahayakan. Jadi haramnya alkohol apa namanya, metanol atau etanol ya, kita lupa, yaitu yang ada di minyak wangi itu adalah bukan jenis alkohol yang dikonsumsi. Maka karena bukan jenis yang dikonsumsi, maka terlepas daripada hukum, dia sama dengan hukumnya minyak tanah, minyak bensin, spiritus dan sebagainya. Kalau diminum bagaimana, haram, menyiksa. Tapi bukan hukumnya seperti alkohol yang biasa dikonsumsi yang najis karena khamr itu. Jadi ada dua seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita anggap sama, anggap saja sama, ini adalah alternatif yang terakhir, tapi masih ada jalan selamat. Alternatif yang terakhir, alkohol yang ada di minyak wangi itu adalah juga alkohol yang biasa dikonsumsi. Kalau begitu, bagaimana hukumnya? Hukumnya jelas, kalau diminum mutlak tidak bisa diperkenankan. Biarpun hanya 0,5%. 0,5 ya, tidak sampai 1 ya, 0,5 tidak sampai 1 ya. Ya betul. Sedikit sekali adalah di sebuah minuman obat batuk, tetap hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Tapi kalau diolesi kulit luar, bagaimana? Anggap saja itu adalah jenis alkohol yang diminum. Bagaimana dengan najisnya ini? Memang jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu adalah najis. Tapi ada perkenan khusus, bukan untuk diminum ya, jangan disalahkan, untuk mengenai baju. Maka ada pendapat, termasuk di situ adalah seorang mujtahid besar namanya Imam Rabi'atul Ra'i, dan juga seorang imam mujtahid besar dalam madzhab Imam Syafi'i, Imam Muzani mengatakan bahasanya najisnya itu najis maknawi. Maksudnya kalau diminum itu adalah khabith, menjadi sesuatu yang busuk, karena itu sesuatu yang memabukkan, hukumnya haram. Tapi kalau kena di baju tidak dikatakan sebagai sesuatu yang najis. Maknanya apa? Ada khilaf di dalam hal ini, tapi selagi perbedaannya ini adalah lemah, ibu, bapak, jangan ngambil yang lemah. Jadi sebisa mungkin tetap kita berprinsip alkohol adalah najis. Maka bagaimana untuk menghadapi khilaf ini? Khilaf ini untuk alternatif. Alternatif bagaimana? Jawabnya begini, kalau ibu beli minyak wangi, jangan beli yang ada Walnya. Tapi kalau suatu ketika ibu lagi disemprot oleh teman kita minyak wangi yang ada alkoholnya, jangan sok ikut pendapat yang lemah tadi, jangan nyakiti hatinya. Oh, orang set alkohol. Makasih. Tidak ada masalah dan tidak najis, gitu saja. Selesai. Coba orang mau berbuat baik. Allah haram, najis. Sok bener nih. Jadi kalau ibu dikasih, hormati dia. Tapi kalau bapak beli, jangan. Itu untuk solusi ya. Karena ini ada pendapat ulama, karena memang benar ternyata bukan saja dua orang tadi, banyak ulama-ulama yang mengatakan bahasanya alkohol itu najisnya adalah maknawi, maksudnya kalau diminum mutlak haram, tapi kalau urusan kena baju adalah sebagian ada yang mengatakan itu tidak najis, tapi jumhur ulama khususnya madzhab Syafi'i itu adalah najis. Ini ada pertanyaan. Mohon maaf nih, ini mungkin kesalahpahaman ya. Dalam Fathul Mu'in, pengajian rutinan mingguan saya, beliau punya pengajian, alhamdulillah ini Ustadz, ini dari Bogor juga, disebutkan bahwa dalam mandi besar kita harus, mohon maaf ini kalimatnya, menusuk dubur ke dalam satu jari tengah. Betulkah? Enggak, itu salah, tidak diperkenankan dan itu bikin was-was. Itu adalah tidak faham, enggak ada di kitab Fathul Mu'in dan yang lainnya ya. Jadi enggak perlu ditusuk ke dalam, itu namanya bikin was-was. Cukuplah seorang kalau ingin membersihkan itu adalah dengan perut jemarinya dan itu sudah suci. Bahkan tidak sunnah untuk dicium. Itu jadi sudah jelas, jangan sampai kena ustaz was-was. Itu ustaz berlebihan, ustaz was-was sampai ditusuk ke dalam, enggak ada itu semua. Itu adalah justru membuat penyakit, itu kadang-kadang ini ada bakterinya masuk ke dalam. Tidak ada, termasuk para wanita pun demikian, kalau bersuci, beristinja dari buang air kecil, tidak sampai, jangan sampai jari dimasukkan, itu bikin penyakit. Cukup dengan perut jemari, seorang wanita lebih tahu, digosokkan di bagian tertentu, sudah bersih, dan tidak usah kena was-was. Kalau memang demikian, bagaimana mandi besar tersebut? Tidak usah sama, itu karena tidak salah, dalam berpuasa. Mimpi jima di siang hari, makanya ini sudah menunjukkan kalau mimpi senggama di siang hari, mimpi kalau orang mimpi basah kan tidak batal puasanya, tapi kalau mau sholat wajib mandi. Lihat bagaimana mandinya ya, karena dari pemahamannya awal salah, kedua jadi salah. Jadi pertama harus ditusuk, waktunya waktu puasa harus tusuk, menusuk itu kan batal. Karena salah ya salah lagi, gak ada. Jadi kalau anda jawaban yang pertama sudah tahu bahasanya, tidak harus ditusukkan ke dalam, gak usah. Berarti kalau lagi mandi besar bagaimana? Ya mandi, guyur saja, digosok dengan perut jemari, selesai. Allah alam bisawab. Ada waktu ini terlalu banyak sekali, kita pengen ya ada yang mendata tulisan-tulisan ini, kayaknya suatu ketika ada pengajian khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena banyak pertanyaan yang sangat penting, tapi karena waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuangmu yang sesungguhnya di dalam dakwah ini ya Allah. Di pesantren ini dan pesantren para ulama-ulama yang lainnya, jagalah iman kami, jagalah akidah kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kami, ya Allah. Sungguh, ya Allah, jika anak kami tidak berbakti kepada kami, biarpun kami memohon setiap malam anak kami tetap akan menjadi ahli neraka. Maka kami mohon, ya Allah, siapapun, ya Allah, yang ada tempat ini, jadikan anak-anak mereka anak-anak berbakti, ya Allah. Jangan sampai ada di antara anak-anak kami membangkang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, biarpun kami berdoa seperti apapun, sudah tidak kau terima, ya Allah. Karena anak kami tidak mau, ya Allah. Maka jadikan anak-anak kami anak-anak yang patuh, ya Allah. Jaga iman mereka, akidah mereka, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka terjerumus dalam akidah yang sesat, ya Allah. Tetapkan mereka kepada akidah yang dengan penuh keindahan ahli sunnah wal jamaah. Saling mencintai, saling berkasih sayang, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang terjerumus, ya Allah. Orang tua yang terjerumus, anak yang terjerumus, kami mohon, ya Allah. Kembalikan mereka kepada jalan yang benar, ya Allah. Rindukan kami ke tempat mulia semacam ini, ya Allah. Seperti kau mudah mudahkan kami saat ini di sini, maka mudahkan kami untuk istiqomah. Dan seperti kau telah mudahkan kami untuk istiqomah, maka tutup nyawa kami kelak dalam keadaan iman, ya Allah, setelah panjang umur, ya Allah. Dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Jika ada di antara kami yang hadir pernah melakukan kesalahan, ampuni, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami melakukan yang haram, ada riba yang pernah kami makan, riba yang pernah kami ambil, ya Allah, Allah, kami yakin banyak di antara mereka karena belum tahu, maka ya Allah, jangan kau seksa mereka dengan itu semua ya Allah. Akan tapi kami mohon, bukalah mereka rizki yang halal, yang luas ya Allah, dengan cara yang bersih halal ya Allah, yang kau ridhoi, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan jauhkan kami dari utang piutang, jauhkan kami dari kredit mengkredit ya Allah. Kami ingin ya Allah semuanya kau mudahkan ya Allah, sehingga tidak beban dalam hidup kami ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan amanat, jauhkan kami dari beban ya Allah, jauhkan kami dari menuduh orang lain dengan kemaksiatan dan dengan kehinaan ya Allah. Yang hadir ke tempat ini punya hajat ya Allah, abulkan hajat kami, hajat kami dosa kami banyak, kami ingin pengampunan, ampuni kami ya Allah. Hajat kami banyak ya Allah, anak-anak kami ya Allah, maka jagalah anak-anak kami ya Allah, berikan kemudahan segala urusan mereka. Orang tua kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, berikan kekuatan iman ya Allah. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka di dunia dan di akhirat. Guru-guru kami ya Allah, yang telah membimbing kami, memberikan kepada kami pengetahuan ilmu ya Allah, jangan sampai mereka jauh dari rahmatmu. Maka berikan kepada guru-guru kami rahmatmu, kasih sayangmu, dan jadikan kami semua yang ada di tempat ini hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, jauhkan dari percekcokan, jauhkan dari perceraian, dan yang sudah bercerai, maka ya Allah kami mohon, gantilah mereka dengan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, dan jagalah kehormatan mereka, jangan sampai setelah perceraian ternyata pintu setan ya Allah yang mereka masuki, sehingga mereka mudah melakukan kekejian ya Allah. Yang sudah terlanjur bercerai ya Allah, jangan sampai mereka melakukan kenistaan gara-gara perceraian ya Allah. Jadikan perceraian yang mereka lakukan adalah untuk menuju kemuliaan ya Allah, bukan untuk mencari kehinaan. Jagalah kehormatan kami semua, jauhkan kami dan anak-anak kami dari zina ya Allah, yang hina dan kau hinakan, yang saat ini sering terjadi berzinahan, berzinahan, berzinahan ya Allah, yang itu menjadikan sebab kehancuran kami di dunia dan di akhirat. Dan siapapun ya Allah yang pernah terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, jauh ya Allah, berikan kesadaran, ampuni, ampuni, ampuni ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan, dan jadikanlah sakit yang ia rasakan sebab kemuliaan kami yang ada di sini, jadikan sakit yang mereka rasakan sebab kebaikan untuk keluarganya ya Allah, untuk anak keturunannya ya Allah. Ya Allah, berkailah harta mereka, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ya Allah, orang-orang tulus ya Allah. Ya Allah, siapapun yang pernah berjuang di pesantren ini ya Allah, di majlis ini ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan ya Allah, keikhlasan. Kami tidak rela jika mereka orang riya, kami tidak ingin amal mereka yang di dunia ini besar tidak bisa mereka lihat di akhirat. Maka berikan keikhlasan dan ketulusan, kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Semua yang ada di tempat ini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah, muliakan mereka ya Allah, muliakan di rumah tangga mereka, muliakan di masyarakat mereka, muliakan kelak di padang mahsyar, muliakan kelak di surga, dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan semua yang meminta doa saat ini, kabulkan ya Allah doa mereka, hajat mereka. Ada di antara mereka yang ingin pindah rumah agar rumahnya kau berkahi ya Allah, ada yang mereka ingin uji angin, ingin melanjutkan sekolah ke tempat yang mulia, maka benar berikan pertolongan ya Allah. Dan ada hajat yang lainnya ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah, kabulkan hajat mereka dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikanlah ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah ucapan kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.